السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان إخوات مسلمين مسلمة سلام جماعة في الله سبحانه وتعالى. الحمد لله kita dapat meneruskan kuliah kita, dan insyaAllah pada malam ni kita sampai ke halaman 490. Bab 24, hukum berat bagi orang yang menyerukan amar ma'ruf nahi munkar tetapi dia sendiri tidak mengerjakannya. Ini sama seperti sifat orang Yahudi, menyuruh orang berbuat baik tetapi dia tidak melakukannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita mesti ingat, Yahudi adalah satu kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara punca yang dia ditimpa laknat, kaum Yahudi ditimpa laknat, di antara puncanya, dia menyuruh orang buat baik tapi dia tidak buat. Dia tahu benda tu. Kalau Yahudi ditimpa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala laknat kerana menyuruh kebaikan tetapi tidak melakukannya, dia tahu tapi dia menyeru orang berbuat tapi dia tidak berbuat, apakah dia perkara ini tidak akan tertimpa kepada umat Nabi Muhammad SAW? Sedangkan kata hadis, man tashabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum, dia adalah kaum itu. Makanya amar ma'ruf nahi munkar bukan saja kewajipan yang wajib dilakukan, tetapi juga menjadikan kita dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana di kuliah yang lalu kita bincangkan antara ayatnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum, kamu semua wahai umat Nabi Muhammad, orang yang beriman, khaira ummatin, sebaik-baik umat. Kenapa jadi sebaik-baik umat? Ta'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada kema'ruf, kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang daripada kemungkaran. Yahudi jadi kaum yang dilaknat kerana dia menyuruh kepada kebaikan tapi dia tidak buat. Dan dia sebaliknya berbuat kemungkaran. Yahudi, dia tahu benda makruf dan mungkar. Dia suruh orang buat makruf, dia tak buat. Malah dia buat sebaliknya. Jadi kalau orang yang tahu satu kebaikan, kebajikan, dia menyuruh, waalaikumsalam, dia menyuruh orang melakukan, tetapi dia tak melakukan, kemudian sebaliknya dia melakukan yang mungkar, pasti akan kena laknat. Sebaiknya kita jadi umat yang Rasulullah SAW jelaskan, yakni umat yang termulia. Pertama, memang kita dah dimuliakan oleh kerana umat Nabi Muhammad. Kedua, kita akan terus jadikan umat yang mulia oleh Allah SWT apabila kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Sebaliknya, kalau kita sudah tahu kita tidak melakukan, kita tak melakukan, walaupun kita tak menyuruh, kita tak melakukan, itu satu perbuatan yang fasik. Ataupun kita menyuruh orang buat, kita tak buat, ini juga satu perbuatan yang Allah SWT tidak suka. Sebagaimana firman Allah, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sebesar-besar kemurkaan Allah, kau bercakap tapi kau tak buat. Tapi banyak orang seperti ini sekarang, dia bercakap tapi dia tak buat. Ini menyebabkan kemurkaan Allah. Ditakuti seperti Yahudi. Dia cakap, dia tak buat, tapi sebaliknya. Dia suruh orang buat makruf, dia tahu benda tu makruf. Dia suruh orang buat, dia tak lakukan, tetapi dibuat sebaliknya. Yang dibuat, yang mungkar. Orang Yahudi seperti itu. Jadi, ayat yang kita bincang tempoh hari, menyuruh kita amar makruf dan nahil mungkar. Dan orang-orang yang melaksanakan amar makruf nahi mungkar adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak nafikan kemuliaannya. Subhanallah. Hari ini pula kita bincangkan hukum berat bagi orang yang menyerukan, yang memerintahkan. Memerintahkan amar makruf nahi mungkar tetapi dia sendiri tidak mengerjakannya. Para dai seharusnya menyesuaikan antara ucapan dan perbuatan. Dan hendaklah mereka menerapkan dakwah kepada kebaikan dalam bentuk perbuatan. Kerana perbuatan berupa contoh. Sebab yang demikian itu lebih bisa diterima dakwahnya dan percaya ucapannya, dipercayai atau dipercaya ucapannya. Serta lebih menarik manusia untuk menjawab panggilan dakwahnya. Kerana perbuatan itu lebih berpengaruh daripada ucapan. Allah Subhanahu wa taala firman, "Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun?" Apakah kamu menyeru manusia mengerjakan kebaikan sementara kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca Al-Kitab, yakni Al-Quran, termasuk hadis ya maksudnya? Apakah kamu tidak berfikir? Ini tak boleh berfikir. Allah yang Maha Tinggi berfirman, wahai sekalian Ahlul Kitab. Ahlul Kitab ditujukan kepada Yahudi dan Nasrani. Tetapi di ayat ini sepatutnya kita mesti faham. Siapa saja yang dapat kitab? Yang dapat kitab tiga kaum. Pertama Yahudi, kedua Nasrani, ketiga umat Nabi Muhammad SAW. Ahlul Kitab dimaksudkan yang dapat kitab daripada Samawi. Kitab Samawi yang daripada langit. Yang berupa firman Allah. Ia diturunkan melalui Jibril dan diterima oleh Nabi, dan Nabi lah menyampaikan. Adapun dia katakan kitab ni ada dua. Satu kitab Samawi yang daripada Allah, dan satu kitab Wada'i. Kitab Wada'i adalah kitab yang dikarang oleh manusia. Yang berpegang kepada kitab Wada'i ini adalah Majusi. Agama Majusi dia ada kitab sendiri. Tapi kitab ini bukan daripada Allah SWT, tetapi daripada karangan mereka sendiri. Agama Buddha, agama Hindu, semua ada kitab. Tetapi kitab ini katakan kitab Wada'i. Dan agama mereka bukan turunnya daripada langit. Agama mereka daripada pemikiran manusia, falsafah. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah ahli kitab yang dapat kitab daripada Allah SWT melalui asulnya yang diutus kepada mereka. Ia ini seperti Yahudi, Nasrani dan Majusi. Jadi, bila diseru ahli kitab, tiga kaum ini terlibat. Kami Yahudi, Nasrani dan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah yang Maha Tinggi berfirman, wahai sekalian ahli kitab, pantaskah kalian menyuruh orang-orang berbuat kebaikan yang mencangkup seluruh kebaikan tetapi kalian melupakan diri kalian sendiri? Ini paling bahaya kalau berlaku dalam rumah tangga. Suami atau bapa atau datuk, nenek atau mak menyuruh kebaikan kepada anak-anaknya, tapi dia sebaliknya. Ramai sekarang budak-budak bergaduh macam ni. Ya, budak-budak yang ikut kuliah kita, kita kalau katakan budak-budak yang dah masuk ke NUS ataupun poli, kadang masalah juga. Maknya suruh baik, suruh buat kebaikan, tetapi maknya sebaliknya. Ya, nanti kita ceritalah. Tapi kalau boleh jangan ceritakan hal orang, tapi yang terjadi berlaku ni. Kemudian bila anaknya jadi orang baik, maknya tak boleh terima pula. Katakan dulu, anaknya tak sembahyang. Kadang-kadang maknya pun tak sembahyang, tapi suruh sembahyang. Bapaknya macam tu, disuruh sembahyang. Kadang-kadang tak sembahyang. Tapi bila ikut kuliah kita, dia mula sembahyang. Memang tak pernah tinggalkan sembahyang. Dia mula dekati bapaknya pula. Bapaknya menentang dia. Kau pandai-pandai sekarang katanya. Dulu kau tak sembahyang. Lihat. Jadi biasanya dia jadi masalah. Dulu bapak suruh sembahyang. Bila dia dah belajar sembahyang, ajar bapaknya, bapaknya tak terima. Apa kata orang Melayu sekarang? Aku lebih makan garam. Aku makan garam dulu. Tapi budak sekarang nakal sikit. Dia mengatakan, iya bapak lebih apa dulu makan garam. Tapi tak, maksudnya sama tapi teknologinya tak sama. Mereka mengatakan, garam kami garam teknologi. Memang betul garam sekarang. Alakulihal, apa masalahnya? Bila bapak mereka menyuruh kebaikan, kebaikan ini dinilai oleh bapak mereka adalah kebaikan yang diambil daripada masyarakat. Tetapi bila adanya dapat kebaikan, kebaikan yang diambil daripada Quran Hadis, daripada kitab. Oleh kerana perbezaannya apa? Orang-orang di negeri kita ini kebanyakan taklid mengambil agama daripada orang ramai. Betul kan? Mengambil daripada orang ramai. Ambil contoh saja. Malam Jumaat ni akan datang. Pekerjaan ni dikatakan tahlilan, ini dah basi. Istilah orang sekarang kasih disebut saja. Pastikan, bila orang ikut sunnah, mesti tinggalkan ni. Bila disuarakan kepada mak bapak, itulah mula krisis dengan orang dengan apa dengan keluarga. Kebanyakannya yang ikut sunnah ni, krisis pertama dengan keluarga adalah bila mengajak mak juga ma'ruf dan nahil mungkar. Istilah ma'ruf nahil mungkar saya boleh gunakan ni. Sebab bila dikatakan kepada maknya, mak, tahlilan ni tidak ada. Kenapa tidak ada? Sebab tahlilan ni mungkar. Orang terperanjat tu. Apa sunnahnya? Kalau tahlilan tu dimulakan dengan baca yasin ataupun baca tahlil, kemudian baca yasin banyak lebar, kita katakan bukan yasin. Kalau kembali kepada sunnah, sunnahnya sahih, baca surah Al-Kahfi. Mula dia menyampah dengan anaknya. Makin lama menyampah, bergaduh. Bila dia bergaduh, macam-macam berlaku. Kalau yang dah kahwin, dengan menantu-menantu sekali dia habis, disapu. Okey, sekarang kita nahil amar ma'ruf nahil mungkar. Kalau kita ambil ayat ni, apakah kita nahi amar ma'ruf nahil mungkar pakai Quran Hadis? Ya. Tapi kalau mak bapak kita menentang, bermakna walaupun dikatakan dia amar ma'ruf, walaupun dia nahil mungkar, kalau ma'rufnya diambil dari pemikiran manusia, kalau mungkarnya dipikir mungkar diambil daripada pemikiran manusia, itu bukan amar ma'ruf nahil mungkar. Itu terbalik. Yang benar-benar amar ma'ruf nahi munkar adalah yang berpegang kepada Quran Hadis. Jadi saya nak katakan kepada anda sekalian, kenapa saya buat isu ni? Apa saya kebukan isu ni? Sekarang kebanyakannya bergaduh. Katanya puncinya Rasul Dahri. Kebanyakannya bergaduh, puncinya Rasul Dahri. Katanya tak ikut kuliah Rasul Dahri aman. Ikut kuliah Rasul Dahri bergaduh. Saya tak suruh bergaduh. Tapi ala kulihal, bila kita menyampaikan kebenaran, bila orang tak mau menerima kebenaran, apa akan berlaku? Itu soalannya. Kita nak menyampaikan kebenaran, tapi orang tak dapat menerima kebenaran itu, apa akan berlaku? Tentulah pergaduhan, perselisihan dan perpecahan. Kami bukan mengajak kepada perselisihan, pergaduhan dan perpecahan. Kami mengajak kepada persatuan. Sebab Quran mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, berpegang teguhlah dengan Tuhan kamu, dengan tali Tuhan kamu. Wa'tasimu bihablillah, dengan tali Allah, tali Tuhan, yakni Al-Quran dan Hadis. Di situ kita bersatu. Tapi bila diajak kepada kesatuan, mereka menyangka kitalah perpecahan. Merekalah menyangka merekalah persatuan. Ia persatuan mereka bukan ikut Allah, tetapi persatuan mereka ikut orang ramai. Jadi mak mereka akhirnya terbalik. Saya takut seperti inilah kalau tidak punya ilmu. Akhirnya mak bapak mereka tu bukan mengajak kepada ma'ruf, tapi menegah anaknya buat ma'ruf. Sedangkan yang paling wajib menegah kemungkaran dan amar ma'ruf adalah orang tua. Kalau orang tua menentangnya, ini yang jadi masalah dalam urusan berdakwah. Kerana amar ma'ruf, pastikan amar ma'ruf itu menggunakan Quran Hadis, kerana ini agama. Nahil mungkar, pastikan nahil mungkar itu gunakan Quran Hadis. Kerana kita beragama, agama Islam, agama adalah Quran Hadis. Tidak akan dikatakan agama kecuali kembali kepada Quran Hadis. Dan kebanyakan orang-orang tua kita ni beragama bukan dengan Quran Hadis. Tak tahu daripada mana datangnya. Antum lihat sendiri. Inilah masalah yang kita hadapi bila berdakwah. Okey. Bila katakan amar ma'ruf nahi munkar, pastikan bahawa ma'ruf itu kita katakan ada dalilnya. Yang di Quran. Yang kita kan itu munkar kerana ini agama, pastikan ada dalilnya kerana ini agama. Ada dalil? Ya. Tak ada dalil, jangan. Tapi orang sekarang bukan penting dalil. Siapa bercakap dulu? Antara balik Azhar, balik Mekah, balik Madinah, balik Jordan, balik... Itu dulu. Kedua, siapa ustaz anda? Antara tak balik daripada Jordan, tak balik daripada Mesir, tak balik daripada Madinah. Siapa ustaz anda? Kalau ustaz orang ramai, yang diterima oleh orang ramai, itu ustaz. Kalau ustaz bukan ustaz orang ramai, macam mana Rasulullah tak diterima, dia mereka kata bukan ustaz. Piawaian kita, penilaian kita, bukan ustaznya. Ahli mengatakan, Ali radhiyallahu anhu mengatakan, apabila orang itu berkata dengan Quran hadis, maka engkau lihatlah. Bukan melihat siapa yang berkata, tapi apa yang diperkatakan. Buah perkataan itu apa? Jadi amar ma'ruf nahi munkar, walaupun kita dah bincang tempoh hari, amar ma'ruf nahi munkar bukan pemikiran manusia. Amar ma'ruf bukan kaulun zukhrufun, kata-kata indah. Amar ma'ruf nahi munkar bukan kata-kata yang disusun sehingga orang menakjubkan. Sebab al-bayanu sihrun, kata-kata yang berupa bayan boleh jadi seher. Orang terpesona. Tetapi dikatakan kata-kata amar ma'ruf nahi munkar, kalau diambil, dipetik berdasarkan hadis, iya. Kalau tidak, bukan. Kaedahnya senang. Apa itu agama? Agama kala Allah wa kala Rasul. Apa suruhan agama? Ibadah. Apa itu ibadah? Mematuhi yang diperintah, meninggalkan yang dilarang. Di manakah terdapat benda ni dalam Quran hadis? Yang lain tak ada. Yang lain jangan masuk campur. Tolong jangan masuk campur. Pemikiran manusia, walaupun dia profesor, walaupun dia seorang filosofer, filosof, kalau tak bawa Quran hadis, hebat macam mana pun kita buang. Buang tu sampah. Itu sebab kata Imam Al-Auza'i, bodohnya orang ni, buah yang ranum di atas pokok ni, yang boleh dipetik, dia tak berpetik, tetapi yang jatuh jadi busuk, dia direbut. Apa dia yang jatuh? Bermakna, dah tak boleh dipakai lagi. Yang ranum tu banyak. Jadi yang ranum ni Quran hadis. Jadi kaedah amar ma'ruf nahi munkar, pastikan yang diambil Quran, pastikan yang diambil hadis. Ataupun diambil oleh perkataan sahabat diketekan asar. Ataupun diambil oleh kita daripada perkataan para ulama. Sebab tiga ya. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Allah taatnya mutlak. Kepada Rasulullah SAW taatnya mutlak. Tapi yang ketiga ulil amri adalah ulama. Ulama. Kalau ulama bercakap dan ulama dasarnya Quran hadis, tetap Quran hadis. Kalau ulama bercakap tapi tak ada Quran hadis, itu bukan ulama, tetapi itu dikatakan kalau ulama pun dinamakan ulama ulama su. Dalam buku ini dijelaskan, kalian tidak menyuruh diri kalian sendiri dengan apa yang kalian perintahkan kepada orang lain, padahal kalian telah membaca Al-Kitab dan mengetahui kandungannya. Tetapi kalian mengerjakan pelanggaran, yakni sebaliknya, terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kalian tidak memikirkan apa yang telah kalian perbuat? Oleh kerana itu, bangun dan sedarlah dari tidur kalian dan lihatlah dalam kebutaan kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini ayat Allah. Ini satu penyedaran bagi kita, apakah kita seperti di dalam kitab Allah ni, firman Allah, ataupun sebaliknya. Lihat apa isi ayat ini. Hai orang yang beriman, dalam hadis diperintahkan bila disuruh orang beriman, kalau kita beriman, pasang telinga kita baik-baik dan buka hati kita. Kalau tidak, kita bukan orang beriman. Dan dijelaskan juga oleh Ibn Taymiyah. Kata Ibn Taymiyah, hadis ini jelas. Kalau anda seorang yang beriman, ini disuruh oleh Allah. Di manapun anda berada. Bila anda disuruh, wahai orang beriman, kalau anda beriman, ya bangunlah. Dengar betul-betul. Buka hati anda. Wahai orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? amat besar kebencian. Kebencian di sini boleh dikatakan juga laknat. Sebab kabura besar. Kebencian yang dibenci Allah. Kenapa Allah benci? Kerana dia dilaknat. Dia tak akan benci seseorang kecuali ada sebab. Sebabnya melakukan benda yang kita tak suka. Bila ada berkali-kali, lama-lama kita benci sangat. Bila benci sangat, itu dikatakan laknat. Jadi Allah mengatakan, amat besar kebencian di sisi Allah bahawa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Saya misalkan orang tua, kenapa? Banyak orang tua kadang menyuruh anaknya kebaikan tapi dia tak buat. Macam mana anaknya nak hormat? Banyak ibu bapa menyuruh anaknya buat sesuatu yang bagus tapi dia tak lakukan. Anaknya tak akan lakukan. Dan anaknya tak secara langsung belajar menipu. Siapa yang tipu? Mak bapak. Mak bapak suruh tapi dia tak buat. Tipulah tu. Makanya kalau tak mampu melakukan, buat dulu. Sebab dalam kaedah Islam, kita belajar. Setelah belajar, kita pahami. Setelah pahami, kita buat. Setelah buat, baru sampaikan kepada orang lain. Orang lain di sini umum. Anak, bapa dan sebagainya. Makanya, ada orang dia tak ada ilmu. Tapi dengar-dengar saja. Ataupun dia tahu. Tapi dia tak punya hujahnya. Dia tahu saja. Tahu lain, punya hujah lain, ya? Tahu, memanglah. Kalau kita kan, apa hukum mencuri, terpotong tangan. Dia tahu. Tapi tak punya hujah. Sebagusnya, kalau nak menyampaikan kepada orang, punya hujah. Saya katakan dulu, kalau tak hafal bahasa Arabnya, Qurannya, kita katakan ini dalam surah Al-Baqarah misalnya. Kalau tak hafal hadisnya, kita katakan ini hadis Bukhari. Bawa maknanya saja, sudah memadai. Memang tak semua orang boleh menghafal. Dan Alhamdulillah, walaupun orang kita kebanyakannya tak tahu baca Al-Quran, tetapi kalau baca maknanya, insyaAllah dia boleh faham. Kebanyakan orang kita, saya tahu. Makanya saya diminta oleh mereka, ustaz usahakan satu cara bagaimana sahabat-sahabat yang langsung tak tahu baca Al-Quran, tapi salafi. Banyak tau. Alif Bata pun tak faham dia. Apa yang dibaca adalah hafalan saja. Dia hafal. Kalau tak hafal, dia tak boleh baca. Dan Alhamdulillah, teknologi banyak, diorang dengar selalu, diorang boleh hafal Quran dan sebagainya. Tapi tak tahu baca Al-Quran. Jadi banyak yang mereka mengatakan, ustaz, boleh tak diusahakan? Saya akan usahakan. InsyaAllah. Apa caranya? Kalau kita diizinkan oleh Allah, kita adakan, paling-paling adakan akademik. Untuk membantu sahabat-sahabat yang tak boleh baca Al-Quran. Sebab kalau tak baca Al-Quran, bagaimana seorang salafi tak tahu baca Al-Quran? Jadi walaupun kita tak boleh baca Al-Quran, kita tak mampu baca Al-Quran, tetapi lihat maknanya. Kemudian daripada mana ayatnya? Ini sudah memadai. Tapi kalau boleh saya katakan, hafal, bacakan ayatnya, kemudian terjemahkan. Dan setelah menghafal ayat ini, walaupun hanya terjemahannya, kita pahami dulu. Setelah kita pahami, baru kita lakukan. Jangan pahami, tidak lakukan, kita sampaikan kepada orang lain. Kita lakukan. Setelah kita lakukan, kita sampaikan kepada orang lain. Sebab apa? Kita perlu contoh. Boleh tak kita lakukan? Ya, boleh. Sebab Nabi yang diutus adalah manusia. Kita manusia boleh buat. Sebab, kata Rasulullah, ana basyarun mislukum. Aku basyar seperti kamu. Bermakna apa yang diturunkan kepada aku, layak kamu lakukan. Yang kita katakan, oh, itu aku tak boleh buat. Makanya kita katakan Nabi yang diutus bukan malaikat, bukan jin, tapi manusia. Apa yang Rasulullah SAW boleh buat, kita buat. Sebab kita disuruh mencontohi Rasulullah SAW. Jadi, ikhwan, ikhwat, ibu bapa yang di depan saya ni, kalau antum tidak boleh melakukannya, nanti dulu. Jangan suruh anak antum melakukan. Kalau antum tidak pernah melakukan, ya, contohnya lah, damah. Ini bukan masalah kecil, masalah besar, masalah hukum. Seorang yang perokok, tak maaf, dia cakap dengan saya, Ustaz, saya nak berhenti rokok ni susah sangat. Saya tanya, daripada mana anda belajar rokok? Curi rokok bapak saya. Masa 6 tahun, 7 tahun, curi rokok bapak. 8 tahun sudah dah berani. 10 tahun dah menghisap rokok. Lepas 15 tahun, subhanallah. Ini menyebabkan, kalau ditanya, bapak engkau ni rokok, kau dilarang tak merokok? Dilarang. Kalau boleh, dia nampak saya dibelasah. Lihat. Satu contoh. Dia marah anaknya isap rokok, tetapi dia mengisap rokok. Apakah anaknya akan tinggalkan rokok? Ini termasuk dalam ayat ni. Atak muruna bima'ruf di ayat ni. Atamuruna an-nasa bil ma'ruf atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Dilarang oleh Allah SWT benda yang haram, tapi mereka pakai juga, masih isap juga. Tapi anaknya jangan isap rokok. Kalau katakan haram, marah dia. Betul kan? Sebab ada seorang sahabat mengatakan bila dia berhenti merokok, dia cakap dengan bapaknya, bapak jangan isap rokok. Kenapa? Katanya haram. Tak makruh katanya. Katanya haram tak, bapak? Akhirnya bergaduh. Lihat. Dulu bapaknya larang isap rokok. Bila anaknya dah tahu hukumnya, dikatakan kepada bapaknya, bapaknya menentang habis. Lama lagi, lagi bapaknya lagi terang-terang disap. Lagi banyak dibeli, tumpuk lagi. Kenapa dicabar anaknya? Ini makruh katanya. Kenapa? Kita ambil ilmu daripada Quran Hadis. Tapi mereka ambil ilmu daripada orang ramai. Usap-usap pasal isap rokok macam mana? Ala kulihal, saya buat misal ni minta maaf. Satu contoh. Dan banyak contoh lagi? Banyak saya. Cukuplah satu ni. Jadi yang wajib sekali, amar ma'ruf nahil mungkar, Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum narah. Dan kalau keluarga kita dah teruk, kalau keluarga kita dah teruk, bagaimana kita nak ajak keluarga orang lain menjadi orang baik? Yalah, kita katakan kalau dah terjadi juga keburukan dalam rumah tangga kita, kalau kita dah menyuruh kepada kebaikan, itu bukan kehendak kita. Seperti Nabi Nuh AS. Tahu cerita Nabi Nuh AS? Dia mengajak kepada kebaikan, tetapi anak isterinya teruk. Kalau tidak ditenggelamkan oleh Allah di dalam banjir besar, taufan besar, dia tidak mati lagi. Maka, kita katakan kalau kita dah berusaha, dah berusaha sedaya mungkin, keluarga kita masih teruk lagi. Tapi jangan mengalah ya. Jangan mengalah. Kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi model yang ada pada rumah kita akan jadi contoh kepada yang lain. Dan model yang ada pada kita adalah contoh bagi anak-anak. Saya katakan keluarga dulu. Institusi keluarga ni adalah penting. Kalau dia dah rosak, terutama kalau institusi keluarga orang Islam rosak, orang Islam rosak keseluruhannya. Jadi tugas ni, amar ma'ruf nahi munkar, bukan tugas saya seorang. Bukan tugas para ustazah atau ustadizah. Tapi tugas yang mana Rasulullah SAW mengatakan, balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walau satu ayah. Tetapi ayat yang kita nak sampaikan ni, kita dah faham. Kemudian kita dah amalkan. Baru kita sampaikan kepada orang lain. Satu ayat yang nak disampaikan, jangan kita tak amalkan, kita sampaikan. Jangan kita tak faham, kita tak sampaikan. Kita sampaikan, kita kena faham dulu. Kemudian kita amalkan, baru kita sampaikan. Subhanallah, mudah-mudahan apa yang saya katakan ini dah penat bercakap, mudah-mudahan dapat dipahami. InsyaAllah. Dan bila kita menyampaikan, zaman sekarang adalah zaman fitnah. Zaman apa namanya? Apa arti zaman fitnah? Zaman maksiat. Paling besar buat maksiat itu para ustaz. Paling besar buat maksiat para ustaz. Maksiat bukan mencuri saja. Maksiat bukan berzina saja. Maksiat bukan makan duit haram saja. Tapi maksiat paling maksiat. Alhamdulillah. Barakallah. Cepat tangkap antah. Bid'ah. Ini yang paling bahaya. Jadi fitnah yang paling besar di permukaan bumi adalah fitnah bid'ah. Selain syirik. Fitnah paling besar di permukaan bumi ini adalah fitnah bid'ah. Selain daripada syirik. Makanya bila kita nak menghapuskan syirik dan bid'ah, ini paling besar. Pergaduhan, perpecahan, pertengkahan dalam keluarga apabila seseorang dalam keluarga itu ingin membetulkan dan menghapuskan bid'ah syirik yang ada di rumahnya. Betul kan? Inilah kita yang hadapi sekarang. Jadi amar ma'ruf nahi munkar paling besar sekarang yang wajib kita ikut adalah amar ma'ruf nahi munkar, menegah kesyirikan dan menegah daripada kemungkaran yang dikatakan bid'ah. Percaya kan? Banyak berpecah ni. Saya tahu. Ada yang bapaknya sampai sekarang tak mau dengar sebut nama-nama. Sebutlah saudari aja tak boleh. Ramai. Terlalu ramai. Subhanallah. Doakanlah mak bapak yang seperti ini ya, supaya dapat petunjuk. Dahlah dia tak sembahyang. Dia lah tak puasa separuh. Kalau anak sembahyang puasa, kalau sembahyang, kau asyik sembahyang aja kenapa? Katanya. Yalah memang dulu dia tak pernah sembahyang. Bapaknya sembahyang juga sekali-sekali. Tapi kadang-kadang bapaknya suruh dia sembahyang. Tapi bila dia ada sembahyang, kadang-kadang bapaknya tak suka. Ada juga orang tua, kalau anaknya lebih baik, lebih alim daripadanya, orang sekarang katakan alim kan? Bila banyak sembahyang, puasa, zakat sembahyang, lebih alim, dia tidak suka anak-anak seperti ini. Misalnya tempoh hari, ada orang bertanya, Ustaz boleh tak puasa Ashura sedangkan dia berlaku pada hari Sabtu? Betul kan? Ada bapa mengatakan memang tak boleh puasa hari Sabtu. Tapi ada anak juga puasa hari Sabtu kerana hari Ashura. Tapi yang paling sahih, nanti saya sedang siapkan satu kita kerja. Walaupun puasa itu puasa yang jarang-jarang kita hadapi, seperti puasa Muharram, hari Sabtu tidak boleh. Hari Jumaat juga tidak boleh, hari Ahad juga tidak boleh. Lebih baik kita tinggalkan. InsyaAllah ya, kita akan bincangkan ini. Tetapi ada ayah-ayah ni mengatakan, walaupun anaknya nak puasa juga, bergaduh. Jumpa saya, Ustaz, saya kata bapak saya tak boleh berpuasa. Saya puasa jugalah, sebab saya bulan Muharram ni jarang saya puasa. Jadi saya dah tahu, saya puasa. Saya bergaduh dengan bapak saya, kata bapak saya tidak boleh. Haram hukumnya, katanya. Kita katakan kepada budak-budak seperti ini, anda nak tentang bapak anda buat hujah. Digunakan, katanya, Ustaz Rasul mengatakan boleh. Anak tak mengatakan boleh. Jadi dia katakan anta, bapaknya ni orang-orang tu katakan, Ustaz, anta punca pecahan keluarga kami. Dulu anak saya ni masih ikut juga saya pergi masjid, berapa tahlil. Kata bapak dia, jom pergi masjid. Hari-hari tahlil pergi masjid. Tak tahlil tak pergi masjid, semain kat rumah. Kenapa? Nak dapat berkat tahlil. Jadi bila anak mengatakan, Ustaz, ayah tak payah pergilah. Sebab apa? Kau nak sembahyang, sembahyang saja, lepas tu kita tinggalkan. Jadi mungkar paling mungkar yang berlaku di rumah tu bukan tak sembahyang, sembahyang, tapi sembahyangnya banyak sembahyang bidah. Mungkar paling mungkar di rumah bukan tak puasa, tapi puasanya puasa bidah dan sebagainya. Jadi siapakah yang wajib menghapuskannya? Kita. Tetapi tetap kita katakan punya hujah supaya jangan bergaduh. Kurang bergaduh bila orang kita dibawakan hujah. Percayalah, kurang bergaduh kalau dibawakan hujah. Yang banyak bergaduh ni kerana tak ada hujah. Antah larang orang tapi tak ada hujah. Makanya bila amar ma'ruf nahi munkar, tolonglah hafal dulu ayatnya yang mengatakan itu mungkar. Tolonglah kita hafal ayatnya yang mengatakan itu ma'ruf. Jangan kita pakai akal-akalan. Kita jangan pakai kepandaian kita, tapi kita pakai Quran hadis. Kalau kita pandai pakai Quran hadis, dia pandai. Kalau kita pandai tapi tak pakai Quran hadis, itu bukan pandai. Itu namanya apa dia? Pandai-pandai. Kita tak mahu seperti itu. Tuan-tuan, saya takut apa yang saya sampaikan ni salah dipahami. Saya katakan kepada antum, kalau tak faham saya senang. Tapi kalau tak faham, saya senang. Kenapa? Jangan sampaikan salah faham. Kalau salah faham, sampai lagi bahasa. Sebab saya katakan itu hari, kalau boleh hari yang katakan hari Sabtu, hari Ahad ataupun hari Jumaat, Sabtu Ahad, kita jangan berpuasa. Kecuali puasa wajib. Faham ya? Ini ulang lagi sekali. Ini salah faham, nanti jadi masalah. Saya katakan tak faham tak apa. Lebih baik tak faham daripada salah faham. Kalau dikatakan hari Jumaat Aidil Ayyam bagi orang Islam, haram berpuasa. Okey. Bagi orang Kristian ataupun pergi orang Yahudi dulu. Bagi orang Yahudi, hari Sabtu adalah Aidil Ayyam bagi dia, hari kebesaran bagi dia. Bagi orang Nasrani bila hari Ahad. Tiga-tiga hari ini yang paling sahih sebenarnya tidak boleh puasa. Ulang lagi sekali. Ada tiga hari kebesaran. Hari kebesaran yang dikatakan hari Jumaat, hari kebesaran orang Islam. Dan Yahudi paling sakit hati bila kita diberi oleh Allah SWT hari kebesaran hari Jumaat. Ada berapa yang Yahudi sakit hati kepada orang Islam? Bila mengatakan amin. Bila imam baca, waladhalin amin, kita ramai-ramai mengatakan amin di belakang imam. Itu yang paling menyakitkan hati orang Yahudi. Yang kedua, bila bertemu mengucapkan salam. Assalamualaikum. Oi, orang Yahudi memang sakit hati. Sebab dia tak ada perkataan ni. Orang Yahudi kalau jumpa, hai, halo dan sebagainya. Tapi kita tak. Kita gunakan dengan salam. Assalamualaikum dan sebagainya. Dan seterusnya, hari Jumaat. Bila kita diberi oleh Allah SWT dikepesakan hari Jumaat, dia sakit hati. Jadi, setiap ahli kitab ada hari kebesarannya. Kita hari Jumaat. Yahudi hari Sabtu. Dan Nasrani hari Ahad. Kita tidak boleh berpuasa sunnah. Kalau puasa wajib, iya. Puasa nazar, iya. Puasa qadha, iya. Tapi puasa sunnah tidak boleh di tiga hari ini. Walaupun itu hari saya mengatakan masih kompromi. Tapi saya sekarang ambil keputusan, lebih baik saya katakan terus terang, Al-Albani sendiri paling sahih dibawa beberapa hadis mengharamkan kita berpuasa di hari Jumaat, Sabtu, Minggu, Ahad. Kerana hari tersebut adalah hari kebesaran. Tapi kalau puasa sunnah tidak boleh, puasa wajib boleh? Boleh. Nazar boleh? Boleh. Ya, boleh. Qada boleh? Boleh. Ya? Hatta puasa enam. Hatta puasa enam. Ya, tidak boleh. Ya. Ada orang tua dah tahu hukum ni. Tetapi anak ni mengatakan boleh. Siapa mengatakan boleh? Ustaz Rasul. Mana kawan tu tak marah? Dahlah, dia cari pasal. Biasanya pakai apa yang kita tulis. Buku tahlilan dia letak. Buku tahlilan sebesar macam ni. Dia letak di atas meja. Bapaknya baca. Mengamuk bapaknya. Buku ni aku haramkan kat rumah ni, katanya. Okeylah. Dia telefon anak. Kata anak, haramkan tak apa. Ketepikan. Jangan bawa balik. Kemudian baca Nisbu Syakban. Cerita pasal Nisbu Syakban. Dia pun sama. Orang ni kaki masjid bapaknya. Anak tak mau sebut dia. Kalau orang ni tahu, jangan disebut. Kaki masjid bapaknya. Betul-betul kaki masjid. Tapi kaki masjid, oleh kerana umur dah pencin. So, umur pencin berapa tahun? 60 ke atas. Jadi, aktiviti dia kat masjid. Bila aktiviti kat masjid, kata Rasulullah, Al-Mar'u ala dini khalili. Seseorang mengikut siapa jadi kawannya. Kalau kawannya orang masjid, orang masjid sekarang orang apa? Ya. Subhanallah. Marah orang kan, kita katakan seperti itu. Orang masjid sekarang orang apa? Orang bid'ah. Memang betul. Antum katakan, memang betul. Anak setuju. Jadi, kalau dia banyak di masjid, tapi tak banyak dalam majlis kuliah seperti ini, pasti dia ahli bid'ah. Kalau dia ahli masjid, tapi tak duduk di masjid itu, kuliah sunnah, dia tak akan jadi sunnah. Dan kalau ada salah seorang dalam rumahnya, sunnah, disitulah perpecahan. Kalau mak bapak ni belajar, tapi bukan dengan orang sunnah, kalau salah satu orang daripada di rumah itu, anaknya ke, cucunya ke, menantunya, pasti perpecahan. Kecuali mak bapak tadi ikut sunnah. Makanya benar oleh kerana saya nak katakan ni, benar kata apa, subhanallah, seorang ulama ni, ulama salaf, subhanallah, okey, namanya saya lupa, dia katakan berdasarkan hadis, agama, ilmu itu agama. Al-ilmu huwa din. Ingat ni, al-ilmu huwa din. Fanzuru amman ta'khudhuna. Maka engkau lihat daripada mana engkau ambil ilmu itu. Walaupun kita banyak ustaz, kalau ustaz ni ustaz bid'ah, anta akan jadi orang bid'ah kerana ambil ilmu daripada orang bid'ah. Yang ana harapkan, ia belajar, sebab belajar ini akan menyebabkan kita kembali kepada jalan Allah, kita bersatu dengan jalan Allah. Tetapi kalau jalannya jalan sunnah, kalau jalan bid'ah, bukan bersatu, pepecah lebih besar lagi. Dan perpecahan dipegang oleh orang-orang bid'ah ni. Makanya saya katakan, kalau di rumah anda, mak bapak anda kaki masjid, kemudian antara kaki sunnah, untuk menghadapi dia dengan Quran dan hadis. Sebab ada orang-orang tua, akhirnya kembali kepada orang hadis, atas kesabaran anak-anaknya. Banyak saya bukan surat. Mak bapak ni menentang mulanya. Tapi budak ni sabar. Bawa Quran, bawa hadis. Dia tak bawa buku saya dulu. Dalam lama-lama daripada mana kau belajar, maka disuruh, ni buku Ustaz Rasul. Ustaz betul, bapak betulkan? Disuruh betulkan. Kalau salah betulkan, mana dia mampu? Dibaca pelan-pelan, alhamdulillah. Ada yang dah ikut kuliah kita dan sebagainya. Jadi amar makruf nahi munkar ada metodenya, ada metodologinya, ada uslubnya. Jadi uslubnya apa dia? Tetap kembali kepada Quran hadis dulu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Apa itu hikmah? Quran. Wa wal maizatil hasanah. Apa itu maizatil hasanah? Hadis-hadis yang sahih. Ketiga baru berbincang. Ini berbincang tanpa Quran hadis mana boleh? Mak bapak anta lebih pandai pada anta. Anak-anak katakan. Tapi kalau tak pakai Quran hadis, dia tak akan pandai. Kerana Quran hadis adalah ilmu. Jadi apa yang saya katakan ni, bagaimana cara amar makruf nahi munkar? Cara amar makruf nahi munkar, kata Rasulullah SAW, balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walau satu ayat, tetapi faham dulu. Setelah itu, afal. Setelah afal, sampaikan kepada, buat dulu, dan buat baru sampaikan kepada orang lain. Berapa dia punya caranya? Belajar. Difahami, diamalkan, dihafal, disampaikan orang lain. Lima perkara. Dipelajari dulu. Setelah dipelajari, dipahami. Setelah dipahami, diamalkan. Setelah diamalkan, dihafal. Setelah dihafal, disampaikan kepada orang lain. 5 cara. Dipelajari, jangan tak belajar. Jangan dengar-dengar, tak baca buku, tak sampaikan kepada orang. Jangan. Dipelajari. Sebab kenapa dipelajari? Kalau tak faham, tanya kepada gurunya. Maka manhaj kita, manhaj salaf, manhaj talaki. Belajar dengan cara bertalaki. Apalagi talaki, laqiyah. Laqiyah jumpa. Kalau kita katakan laqituhu, aku jumpa dia. Artinya berjumpa depan, berdepan begini. Kenapa? Kena belajar dulu. Kenapa mesti bertalaki? Kalau tak faham, terus tanya kepada ustaz. Jadi belajar dengan cara bertalaki. Kedua, fahami. Makanya kalau tak faham, jangan buat dulu. Tanya kepada ustaz sampai faham. Dah faham, kita amalkan. Dah amalkan, hujah tadi dihafal. Setelah dihafal, disampaikan kepada orang lain. Ini cara amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak, tidak boleh. Makanya kata Rasulullah, balighu anni wal ayat, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat, tapi kita tahu apa ayat yang kita hafal tadi. Ya? Mudah-mudahan ini mudah dipahami. Seterusnya, ayat ini memberi maksud, hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Amat besar bencana atau kebencian, maaf. Kebencian di sisi Allah bahawa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ini dalam surah As-Saff ayat 2 dan 3. Allah menentang keras orang yang menetapkan sesuatu janji atau mengatakan suatu ucapan, tetapi dia tidak menepatinya. Sebab hal itu merupakan salah satu sifat orang munafik. Bahaya kan, kita bercakap, kita tak buat, ditakuti kita mempunyai satu sifat daripada sifat orang-orang munafik. Dan ayat munafik 3. Ayatul munafik ithalasun. Tanda munafik itu 3. Idza haddatha kadzabah. Bercakap tapi tak buat, itu bohong. Idza haddatha kadzabah. Bila bercakap, dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji, dia menyalahi janji. Di manakah kita berjanji dengan Allah? Di mana kita berjanji dengan Allah? Bila kita katakan la ilaha illallah, kita berjanji, kita berikrar, kita bersumpah. Aku naik saksi kan sumpah. La ilaha illallah, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Apa tuntutannya? Rukunnya ada berapa? Tak ingat. Bahaya juga ya. Syaratnya ada berapa? Tuntutannya ada berapa? Tuntutannya satu saja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ambil asalnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah atau Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah, kita berjanji. Aku naik saksi. Yakni berjanji dengan Allah, bersumpah dengan Allah. Aku berjanji dengan Allah. Ashhadu an la. Aku berjanji. Aku naik saksi. Aku bersumpah. Dengan siapa? Dengan Allah. Ashhadu an la ilaha illallah, bahawa tiada Tuhan yang disembah, wajib disembah kecuali Allah. Wa ashhadu anna, yang kedua. Wa ashhadu anna, aku berjanji. Aku bersumpah. Bahawa Nabi Muhammad Rasulullah. Okey, kalau kita katakan Nabi Muhammad SAW, apa keyakinan kita terhadap Nabi Muhammad? Keyakinan kita terhadap Nabi Muhammad, kita ambil apa yang disampai. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kau ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang, kamu tinggalkan. Sebab wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad tak bercakap ikut hawa nafsunya, dia bercakap Quran hadis. Tolong dipahami. Apabila kita katakan apa datang dari Rasulullah SAW, kau ambil. Apakah ambil untuk disimpan? Ambil untuk dipahami. Setelah dipahami untuk diamalkan. Setelah diamalkan disampaikan kepada orang lain. Kalau ini satu perjanjian, apakah kita sudah tunaikan perjanjian ni? Kita dah dapat Nabi, Nabi dah beri kita, apakah itu sudah ambil? Kalau kita sudah ambil, apa amanahnya? Sampaikan, Syekh. Jangan diam. Kalau kita tak sampaikan, lihat. Tanda munafik 3. Bercakap, bohong. Diberi amanah, dia mungkir. Dia tak jalankan amanahnya. Yang ketiga, ayatul munafiki thalathun. Tanda munafik 3. Idza haddatsa kadzaba. Bercakap bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji, dia menyalahi janji. Kita berjanji dengan Allah. Betul kan? Yang ketiga, wa idza tumina khana. Apabila diberi amanah, dia berkhianat. Amanah paling besar adalah Quran dan hadis. Makanya di ujung ini dikatakan munafik. Orang yang bercakap tapi tak buat. Tetapi orang yang sudah mengatakan dia seorang mukmin, seorang muslim dan mukmin, maka seorang muslim dan mukmin supaya menjadi muslim dan mukmin yang terbaik, tunaikan perintah Allah, kuntum khairu ummatin ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu kewajiban kita. Kalau tidak, agama ini sia-sia dan agama ini makin rosak kalau kita menjadi syaitan bisu. Tahu syaitan bisu? Tahu benda itu mungkar kita diamkan, itu syaitan bisu tu. Ini istilah lama digunakan oleh orang Melayu. Siapa syaitan bisu? Ulama. Ulama apa? Ulama yang tak menegur apabila ada kemungkaran. Tapi ulama di sini dimaksudkan orang yang ada ilmu. Kalau semua ni nak jadi ulama baru nak berdakwah, siapa nak jadi berdakwah? Sikit sangat nanti. Jadi kita berdakwah setakat kita mampu, tetapi apa yang kita sampaikan itu kita faham. Kerana dasarnya balighu anni walau ayah. Jadi supaya kita jangan jadi orang munafik, bercakaplah dan berbuatlah dan sampaikanlah apa yang kita tahu. Yang tak tahu jangan sampaikan dulu. Oleh kerana itu, Allah menekankan penentangan tersebut. Mudah-mudahan mereka sedar dan kembali ke jalan yang benar. Yang ini jadilah umat yang terbaik, mengajak ke jalan makruf dan mengajak juga supaya orang meninggalkan yang mungkar ini. Tapi dengan ilmu. Tapi dengan ilmu. Kemudian ketiga, menceritakan kisah Syu'aib radhiyallahu anhu alaihissalam. Ini Nabi Syu'aib. Ketiga, menceritakan kisah Syu'aib. Nabi Syu'aib alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala firman, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Dan aku tidak akan menyelesihimu dengan mengerjakan apa yang aku larang kepada dirinya. Dia larang kamu darinya. Saya baca lagi sekali. Dan aku tidak akan menyelesihimu dengan mengerjakan apa yang aku larang kepada dirinya. Yang kamu larang pada dirinya. Ayat ini, Allah yang Maha Tinggi menceritakan tentang Nabi Syuaib alaihissalam. Dia memberitahukan kaumnya bahawa dia tidak melarang sesuatu pun dari mereka. Dan setelah itu, menyalahi mereka. Di mana dia mengerjakan secara sembunyi-sembunyi tanpa pengetahuan mereka. Lihat, Nabi juga ada perasaan takut. Kalau tidak, dia akan dibunuh. Dan memang banyak Nabi dibunuh. Kalau ikut sejarah, ratusan Nabi dibunuh. Kenapa Nabi dibunuh oleh kaumnya? Tidak lain kerana amar ma'ruf nahil munkar. Kalau Nabi dibunuh, kita paling-paling difitnah. Dan fitnah juga sama seperti pembunuhan. Malah fitnah kadang-kadang lebih dahsyat daripada pembunuhan. Kerana di dalam hujah kita, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih buruk daripada membunuh. Bunuh habis cerita. Tapi kalau fitnah akan bersambung. Bukan seorang nanti terkena, beratus orang kena. Tetapi kalau bunuh, habis. Tapi kalau fitnah, dia akan bertelur lagi, menetas dan tak habis. Itu fitnah. Jadi Nabi ni takut juga dia. Dia sembunyi. Ini cerita Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian apa dia? Dengan demikian, orang yang akan melakukan perkara ini harus sentiasa memadukan antara ucapan dengan perbuatannya. Jika tidak, maka bagaikan orang yang melepaskan benang-benang tenun, ya, setelah dipintalnya dengan kuat. Apa artinya? Anda buat kerja sia-sia lah. Anda sudah buat betul-betul, tapi anda huraikan semula. Kalau kulihat daripada cerita ni, kita tidak boleh menyembunyikan. Nabi Syuaib ditegur oleh Allah SWT kerana dia menyembunyikan. Ataupun dia takut kepada kaumnya, dia buat sembunyi-sembunyi. Apa dia buat sembunyi-sembunyi, dia tak sampaikan. Tetapi Nabi, dia maksum. Bila ditegur oleh Allah SWT, dia akan ambil tugasnya. Dan makanya banyak Nabi dibunuh kerana dia mengambil tugas yang Allah perintahkan kepadanya. Dan orang paling mulia matinya adalah mati syahid. Mati syahid artinya menegakkan kebenaran. Sehingga di dalam satu hadis, syahid yang paling mulia adalah apabila menegakkan kebenaran di depan pemerintah yang zalim, maka dia dibunuh. Itulah syahid yang paling mulia, bukan syahid di medan perang. Sebab kalau pemerintah ada zalim, kita tegur, kita dibunuh. Kenapa? Dapat pahala yang besar kerana pemerintah kunci segala-galanya. Nak jadi baik rakyat, pemerintah yang baik dulu. Nak jadi jahat rakyat, kalau pemerintah jahat dulu dan seterusnya. Kalau mak kita boleh menegah kita, tapi pemerintah boleh menegah semua. Ya kan? Pada polis, pada askar, pada orang awam, pada mana-mana, pemerintah ada kuasa. Maka kalau kita dapat membagi pemerintah, pahalanya besar. Dan kalau kita dibunuh oleh pemerintah, oleh kerana kita mau betulkan pemerintah, itu pahala paling besar. Tapi mudah-mudahanlah apa yang kita katakan kepada pemerintah, pemerintah akan ikut. Dan kita tidak dizalimi. Alhamdulillah. Dan kita kembali kepada hadis pula. Sebelum saya kembalikan kepada hadis, ada pertanyaan sahabat? InsyaAllah. Ya, teruskan sahabat. Yang pertama tadi, perkataan itu daripada Muhammad sendiri. Iya. Yang mana? Yang tadi tersebut, berilmu daripada agama kita ada. Iya. Barakallahu fiqh. Iya. Apa sih? Okey, barakallah. Silakan, silakan. Jazakallah khair. Soalan yang tadi, bagaimana jika seseorang itu tidak melakukan amal ma'ruf nahi munkar dengan alasan strategi? Maksudnya dia amal ma'ruf dan tidak nahi munkar dengan alasan strategi berdakwah. Amal ma'ruf ada yang bahaya, ada yang tidak bahaya. Kalau yang bahaya kita jangan sampaikan dulu, kecuali sudah punya kekuatan. Contohnya amal ma'ruf nahi munkar antaranya dengan pedang. Rasulullah SAW semasa di Mekah tak pakai pedang. Amal ma'ruf nahi munkar kadang katakan dengan pedang, Rasulullah SAW sampai ke Madinah terus tak pakai pedang. Tetapi bila dia ada punya kekuatan baru disuruh jihad pakai pedang. Di Mekah, Rasulullah SAW sangat lemah dari segi kekuatan fizikal, dari segi kekuatan ketenteraan, langsung tak ada tentera. Maka berapa sahabat dibunuh? Keluarga Ammar bin Yasir, terang-terang dibunuh. Dimasukkan dalam kawal lagi. Apa kata Rasulullah SAW? Isbir ya Yasir. Sabarlah wahai keluarga Yasir. Rasulullah SAW tak bertindak. Semasa di Mekah, kemudian ke Madinah. Di Madinah juga dia tak punya kekuatan. Dia, walaupun Yahudi, hina Yahudi buat seperti itu dan seperti ini. Rasulullah SAW tak angkat senjata. Tetapi bila punya kekuatan, maka Rasulullah SAW disuruh oleh Allah SWT ambil senjata, perang. Ini strategi. Begitu juga kalau kita tak punya ilmu, senjata kita paling kuat adalah ilmu sekarang. Kita tak perlukan M16 untuk perang sekarang. Kalau hantar ada, tak kena gantung nanti. Simpan di rumah. Hand grenade, apa, AK Kalashnikov, itu semua tak penting sekarang. Tapi anda perlukan ilmu aja. Sebab manusia sekarang bukan dahagakan apa, dahagakan ilmu. Maka strategi kita, ilmu dulu. Kalau tak ada ilmu, anda amar ma'ruf nahi munkar, anda bercerita benda yang tak, apa, kata orang tak sopan paling-paling. Anda nak katakan kepada bapa anda, bid'ah, tak sopan je. Sedangkan kesopanan itu akhlak. Tapi kalau tak ada ilmu, anda nak suruh apa, bermakna anda salah strategi. Strategi kita nak sampaikan ilmu dulu. Dan ilmu juga tengok keadaan. Kalau itu gelanggang orang lain, anda jangan masuk, anda gunakan anda punya kekuatan. Jangan. Itu gelanggang orang lain. Orang sedang baca tahlil, anda katakan, pakcik berhenti dulu, saya nak cakap. Boleh? Ini tahlil bin'ah. Aisyah, anda salah strategi tu. Ha, lama-lama anda, besok kena belasah. Kita semua kena ni. Tengok orang salaf katanya, tak ada akhlak. Ya. Ada waktu kita wajib menyampaikannya. Tetapi ditangguhkan dulu kerana membahayakan. Dalam kaedah kita, kita kena ambil akhafu min dararain. Kita ambil yang ringan daripada bahaya paling besar. Kalau jadi fitnah, anda katakan fitnah itu lebih buruk daripada membunuh. Kalau dengan cara anda menegak orang sedang buat mungkar ini, boleh menjadi bahaya lebih besar. Anda bermakna anda datangkan bahaya, bukan datangkan dakwah. Contohnya, semasa pemerintahan zaman Ibn Taymiyah, Tartar menguasai negeri Islam. Dalam keadaan mabuk, maka dikacaunya perempuan Islam. Dibuat kemungkaran. Seorang sahabat Ibn Taymiyah mengatakan, kenapa kita biarkan? Lebih baik kita pukul dia, lawan dia. Kata Ibn Taymiyah kan, engkau pukul dia, dia punya kekuatan, nanti semua dihabiskan satu kampung. Faham insyaAllah? Dalam zaman Ibn Taymiyah, Tartar menguasai negeri Islam. Tapi akhirnya Tartar, oleh lihat akhlak orang Islam, tak kacau dia, bagaimana dia disambut oleh orang Islam, walaupun dia seorang zalim, namanya mereka masih Islam. Strategi kita apa dia? Kita tak ada kekuatan, kenapa kita nak pancung orang Tartar yang ganggu orang Islam? Kenapa kita larang orang Tartar minum arak? Kerana dia itu bukan Islam. Ya? Jadi, apakah strategi kita? Makanya dakwah ada belajar. Bukan sembarangan berdakwah. Dakwah ada uslub, dakwah ada cara. Jadi kalau kita punya ilmu, tetapi kalau salah guna, kita ada kekuatan M16, kat mana kita nak tembak? Dalam perang je. Siapa perang yang melawan kita pakai M16 juga? Ni kat depan orang kafir, tak berperang, kita tiba-tiba bunuh. Ya Syekh, hantar bunuh diri hantar sendiri. Jadi kita punya strategi memang. Apabila kita punya kekuatan, iya, kekuatan kita adalah ilmu dulu. Makanya orang berilmu menyampaikan tak sembarangan. Kalau orang yang mengatakan dia ada ilmu, menyampaikan cara sembarangan, orang tak ada ilmu. Tak punya strategi. Islam tu strategi. Apa kata Nabi? Orang kafir yang kafir, jahat, punya strategi, dia akan berjaya daripada orang Islam yang tak punya strategi. Dikatakan juga di disiplin. Orang kafir yang punya disiplin, dia akan berjaya berbanding dengan orang Islam yang tak punya disiplin. Orang Islam sekarang strategi tak ada, disiplin tak ada, ilmu lagi tak ada. Macam mana nak berjaya? Percaya kan? Cuba lihat kita buat majlis ilmu. Berapa yang ramai? Berapa ramainya? Sedangkan itu, kemuliaan bagi orang yang beriman adalah ilmunya. Dan majlis yang paling mulia bagi orang beriman adalah majlis ni. Anda katakan kepada antum berapa kali? Bila antum nak disebut-sebut oleh malaikat yang di langit, sekarang sedang belajar. Majlis paling mulia adalah majlis ilmu. Makanya, kalau orang saya panggil, saya nak muliakan orang yang menuntut ilmu. Maka saya datang, walaupun tidak ramai. Kerana kemuliaan orang menuntut ilmu tu, saya wajib boleh memuliakannya. Tapi jangan lupa, al-alimu wal-muta'alimu sawa, yang mengajar dan belajar tu sama kebaikannya. Jadi kita, dan majlis ini adalah majlis ilmu, majlis yang mulia, dan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berilmu. Betul kan? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman, tetapi orang yang berilmu darajat. Darajah, darajatain, darajat. Yakni darajatnya tinggi kerana ilmunya. Kerana orang berilmu, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW, orang yang alim beribadah. Walaupun seorang, lebih ditakuti oleh ribuan syaitan. Berbanding ribuan orang yang beribadah tapi jahil, itu paling syaitan suka. Kenapa? Syaitan akan bentuk dia. Jadi dia akan jadi da'i-da'i syaitan. Betul kan? Orang tu beribadah tapi bodoh, jahil. Kata syaitan, oh angkat, jangan terus angkat simpan. Mesti hantar fikir dulu. Macam mana masuk tak masuk. Allahu Akbar. Tak masuk-masuk, letak dulu. Orang dah habis baca Fatihah, hantar masih Allahu Akbar. Ini apa dia? Dia kuat ibadah tapi tak ada ilmu. Syaitan masuk di situ. Makanya benar, 1,000 orang yang beribadah tapi tanpa ilmu, itu jadi kegemaran syaitan daripada seorang beribadah tapi punya ilmu. Syaitan takut. Sebab orang ni, yang seorang ni punya ilmu, dia akan betulkan semua yang banyak ni. Tetapi yang jahil ini akan meramaikan orang sekarang. Kalau ramai kan betul katanya. Syaitan berjaya kerana ramainya orang beribadah tetapi bodoh. Akhirnya orang-orang yang nak beribadah tengok orang ramai semua, itu betul. Tapi bagi orang yang alim, jangan ikut orang ramai. Yang betul adalah Quran hadis. Tengok orang alim, tapi orang jahil, semalam kan tahlilan kat masjid ribu-ribu datang. Yang kata-katakan haram sekarang kenapa? Kerana kejahilan dia. Makin ramah, makin suka syaitan. Okey, apa hiburan syaitan? Apa hiburan syaitan? Ini hadis. Al-bin'atu ahabba ila iblis minal ma'asyah. Al-ma'asyatu yutabu minha. Wal-bin'atu la yutabu minha. Ini hadis . Apa kata Rasulullah SAW? Bid'ah itu lebih dicintai iblis. Ahabba sangat dicintai iblis berbanding dengan maksiat. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan, pembuat maksiat ada rasa di hatinya untuk bertobat. Mesti dia tahu. Dia menyesal dia. Tetapi pembuat bid'ah nak menyesal. Ya Syekh, anta tegur dia. Subhanallah, kalau dia besar, dia lembang ni anta. Aku buat baik ni anta katakan salah. Makanya kita katakan bahawa orang yang beribadah, orang alim, seorang saja. Ditakuti oleh ribuan iblis ataupun ribuan syaitan dan iblis. Tetapi orang yang beribadah ramai tapi bodoh, itu jadi penghibur iblis dan penghibur syaitan. Jadi jadikanlah diri kita orang yang dimuliakan oleh Allah Taala dan ditakuti oleh syaitan dan iblis. Lihat ya, syaitan jenis apapun takut kepada orang alim. Saya buat contoh. Masa Imam Ahmad mengajar seperti ini, pernah baca? Ada seorang kena rasuk. Imam Ahmad nak tinggalkan majlis, tak boleh. Kata Imam Ahmad, tu sepatu aku, terompak aku, sandal aku kau ambil. Kau ambil, kau pukul orang yang kena rasukkan itu, sampai syaitan tu keluar. Bukan baca ruqyah. Dia ambil, dipinjam Imam Ahmad, dia pergi, dipukul kawan tu. Sampai syaitan tu keluar. Kenapa? Jangan dengan Imam Ahmad, dengan terompahnya, dengan kasut Imam Ahmad, syaitan takut. Keluar syaitan yang ada dalam tubuh manusia tu. Tapi bila Imam Ahmad meninggal, ada orang kerasukan, maka dia ambil selipinya Imam Ahmad, pukul, orang tu sampai cedera pun tak. Sebab apa? Imam Ahmad dah tak ada. Bukan takut dengan selipinya, takut dengan? Lebih baik aku pergi sebelum Imam Ahmad datang. Kan macam tu. Tengok baru selipinya, paling kotor tu selipa. Dia takuti apa lagi? Kenapa kemuliaan orang yang berilmu? Subhanallah. Makanya, saya kadang simpati ramai sahabat yang bermasalah, kena sihir dan sebagainya, dipanggil saya. Sebab apa? Kalau ikut, memang dia cari orang alim untuk merukyah. Tadi pagi, pukul 10 gitu, ada orang datang ke Malaysia. Ada urusan, rupanya dia kena kanser. Dia kena kanser, saya pernah pergi rumahnya 3 bulan yang lalu. Dia menggeletah. Dia nampak benda tu takut. Jadi menggeletah. Kita beri air je. Kita baca Fatihah. Hilang. Tapi oleh kerana entah macam mana, datang semula. Jadi datang, mudah-mudahan dia hilang ketakutan ni. Dia ketakutan. Dia jumpa sesuatu, dia takut. Saya takut dua kan. Memang kesan daripada kanser tu, lagi satu, ketakut kena sihir. Aku kena sihir. Dia ikut paltok saja, mudah-mudahan dalam paltok ada. Dan ikut radio hang. Itu saja. Dia kenal mana? Tiba-tiba ada urusan keluarga, dia datang dengan keluarganya. Ya, dia, jadi dia minta nak rukyah lagi sekali. Dan mungkin lepas seminggu dia akan menghubungi saya, mudah-mudahan sembuh. Jadi, orang-orang yang berilmu di sini, orang-orang alim, syaitan takut. Makanya rukyahnya orang alim cepat. Berbeza dengan rukyah-rukyah orang yang kaki maksiat ni. Jadi, kemuliaan seorang ilmunya. Kemuliaan seorang itu ada ilmunya. Jadi, ilmu ini adalah menjadikan anda pakar dalam strategi berdakwah. Makanya kalau berdakwah, kalau tidak punya ilmu, ditakuti dakwah ini bukan membetulkan Islam, tetapi merosakkannya. Wallahu a'lam. Ambil lagi soalan kalau ada sahabat. Sebelum kita bacakan hadis ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah benar singgasana iblis berada di laut? Dan adakah hadis yang sahih? Ya, hadisnya sahih. Di tengah-tengah laut. Singgasana iblis adalah di tengah lautan. Lautan mana? Saya tidak tahu. Tapi di tengah-tengah lautan itu singgasana iblis. Bagus juga Allah letak di tengah-tengah lautan. Kalau di tengah-tengah, manusia ni lagi manusia rosak. Ya, teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesultakan masa, bolehkah kita memendekkan solat fardu kita dengan hanya membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat tanpa membaca surah-surah yang lain di rakaat pertama dan kedua? Jangan seperti itu. Rasulullah mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Dalam keadaan apa sekalipun kamu tetap solat seperti solat Rasulullah. Tidak pernah Rasulullah solat meninggalkan surah dan surah di ayat pertama dan kedua. Ada kalanya Rasulullah membaca di saat di rakaat kedua dan ketiga. Seperti kita boleh baca dalam kitab yang ditulis oleh Al-Albani, sifat solat Nabi. Ada kalanya Rasulullah sembahyang zuhur atau asar membaca dengan jahrah dan dibacanya surah panjang. Allahu Akbar. Bermanakah sekali-sekali kalau kita nak buat boleh? Ha, kalau usul besok buat. Dia baca sembahyang asar, baca panjang pula. Kata, inilah Wahabi sesat katanya. Kerana tak ada ilmu, dia kata sesat. Tapi ini bukan strategi kita. Kalau anda nak menjadi imam di tempat orang-orang yang tak tahu, anda buat seperti itu bukan strategi. Tetapi kalau kita dah ada surau sendiri, masjid sendiri, kita sembahyang waktu zuhur, macam mana? Kita baca dengan kuat, baca surah panjang, itu strategi. Supaya ilmu itu terus diterima. Sebab orang-orang salaf, bila ada ditanya, dikatakan ini hadis, dia akan terima. Tapi sekarang antum jangan buat dulu di masjid. Kalau buat besok, habis antum. Rasulullah SAW pernah tak baca dalam sifat solat Nabi, sembahyang zuhur atau sembahyang asar. Baca surah dengan jahrah. Malah ditunggu sahabat tu sedang ambil wuduk. Panjang, panjang lagi. Dia rasa Rasulullah SAW dah rasa semua dah clear ambil wuduk, baru dia rukuk. Baru panjang saja. Dia dengar, sahabat semua dengar. Tapi besoknya Rasulullah SAW tak buat. Besoknya tak buat. Bermakna Rasulullah SAW bukan buat terus-terusan. Jadi bila besoknya Rasulullah SAW tak buat, besoknya kita tak buat, besoknya tak buat, maka sekali-sekali kita boleh buat maknanya. Bermakna dibolehkan. Sampai kalau kita nak tahu, sembahyang zuhur dan sembahyang asar, Rasulullah SAW baca, yang dikatakan sir, hikmahnya Rasulullah SAW baca dengan kuat untuk beritahu bahawa ada bacaan selepas baca Fatihah. Ada bacaan setelah baca Fatihah. Maka Rasulullah baca dengan jahrah. Kalau tidak, bagaimana? Dan begitu juga pada suatu masa sembahyang asar dibaca dengan jahrah. Sahabat di belakang dengar. Panjang lagi ayatnya. Ini menunjukkan setiap rakaat pertama dan kedua mesti ada surah. Paling-paling pun ayat standard orang Melayu lah. Apa standard orang Melayu? Inna a'tayna kal kautsar. Yang kedua, kul huwallah. Jadi jangan tidak ada sembahyang ataupun jangan sembahyang tidak ada surah selepas baca Fatihah. Yang ini yang pertama, rakaat pertama dan kedua. Begitu juga doa iftitah. Rasulullah SAW tidak pernah tinggalkan doa iftitah. Anda baca semua surah Rasulullah SAW, bila cerita pasal surah Rasulullah SAW mesti dimulakan doa iftitah. Iftitah pembukaan. Kalau tak dibuka macam mana? Pembukaan. Doa iftitah. Paling-paling doa iftitah kita baca, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asira. Ustaz, berhenti di situ. Itu paling pendek. Adapun, wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati, itu lain. Jangan disambung kerana tidak ada hadis yang menyambung. Kalau nak baca wajjahtu wajhiya, sebelumnya belum ada apa-apa. Terus wajjahtu wajhiya sampai habis. Ya, insya-Allah. Kita buat Ustaz. Apa dia? Saya imam pun mari bikin begini. Alhamdulillah. Semangat asar dengarkan. Iya. Bukan orang yang bukan sunnah ikut kita. Iya. Yeah. Kita kan. Ha. Uh-huh. Yang orang Singapura yang bukan sunnah pun ikut. Iya. Yeah. Bila kita baca kita jadi kamu buat. Tu tak nak tahu. Tengok. Bahayanya orang bodoh kan? Tak nak tahu gitu. Dan strategi kita bukan di situ. Jadi satu masa nanti kalau kita dah dihadiri oleh orang-orang bid'ah ni, benda-benda yang boleh menjadikan fitnah, al-fitnatu ashaddu minal qatl, fitnah itu lebih buruk daripada membunuh, jangan buat ni dulu. Kalau nak buat antara kita. Sebab bila antara kita, orang-orang yang katakan tak pernah dengar, dia tanya, tadi Pak Imam baca betul ke? Tentulah, saling-saling membetulkan. Tetapi kalau yang di belakang kita orang bid'ah, dia tak akan membetulkan. Malah dia katakan ini Wahabi, habis cerita. Ataupun ini sesat. Dia tak akan betulkan sebab dia tak punya ilmu. Jadi ya. Tapi bila orang macam ni, kita tak boleh buat. Kita kena tengok di sebelah belakang kita. Itu strategi kita. Sebab takut fitnah. Seperti tadi Mahathir bertanya, apakah strategi, istilahnya strategi lah. Apakah kita boleh terus gunakan? Jangan dulu. Jangan. Iya. Orang itu bodoh. Orang bodoh jangan di apa-apakan. Kasihkan dia pandai. Ya kan kalau orang bodoh dihukum kita salah. Kita mengambil tindakan kepada orang bodoh salah. Sebelum kita menyampaikan ilmu kepadanya. Ya? Okey, teruskan soalan. Adakah Islam membenarkan isteri atau suami mengambil pil atau menggunakan alat-alat bagi mencegah kehamilan? Kalau ada sebab, boleh. Sebab yang kata doktor, kata pakarnya, kalau anda hamil, anak anda boleh begini dan begini. Jadi, pastikan. Memudaratkan ataupun melahirkan anak begitu dan begini. Kalau anda yakin, anda kena makan pil perancang keluarga. Tapi sihat. Duit pernah ada. Tapi nak rehat-rehat, nak enjoy kat dunia, maka anaknya diskat. Itu hukumnya haram. Kerana Allah mengatakan, wala taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahu. Jangan kamu tegah ataupun bunuh kelahiran anak kamu. Jangan kamu tegah atau bunuh kelahiran anak kamu kerana kamu takut miskin. Allah mengatakan, kamilah yang merizkikan kamu dan anak-anak kamu. Di ayat yang lain, kamilah yang merizkikan anak-anak kamu dan kamu. Wala taqtulu, bunuh di sini artinya menegah daripada kelahirannya. Artinya dia tak lahirkan anak kerana ada sebab. Makan pil tu hukumnya haram. Semua ulama-ulama salaf mengatakan pil perancang keluarga ni haram. Dan dalam daurah ni kita akan bacakan ayat dalam daurah nanti. Yang mana setiap perkahwinan pasti dapat rezeki. Setiap perkahwinan. Perkahwinan kita adalah jaminan Allah kerana di situ rezekinya. Tapi kena yakin. Makanya bila ayat fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu. Dia cerita adil. Bukan dikatakan kalau engkau sekiranya takut fakir. Tak. Ditakutkan tak adil sahaja. Tapi masalah rezeki, setiap perkahwinan Allah beri rezeki. Tapi kena ada ilmu lah. Jangan rejah aja. Mentang-mentang katanya Allah suruh kita kahwin 2-3 tapi tak ada ilmu, jangan share. Ha, nanti bukan datangkan kebahagiaan kepada rumah tangga tapi datangkan kemungkaran lebih mungkar. Ya, kita nak selamatkan wanita, lama-lama kita hancurkan dia. Kesian ni mereka, jangan hancurkan hidup mereka dengan berpoligami tapi kita menghancurkannya. Subhanallah. Bab ni memang bab seronok tapi kemudianlah. Okey, teruskan soalan yang Ustaz, lain. Yang bagi mencegah kehamilan adalah pengantin yang muda, dua-duanya masih lagi menuntut di institusi pengajian, Ustaz. Iya. Apa salahnya dihamil? Apa salahnya dihamil kecuali kalau college tu atau universiti tu menggunakan syarat, kalau apa? Kalau hamil kena buang. Okey, kalau buang kan banyak kolej-kolej yang lain. Masuk kat kolej yang boleh cuti dan sebagainya kena kelahiran banyak. Ulang lagi sekali, katakan kolej yang kita masuk atau universiti kita masuk ada peraturan, ada syarat. Siapa hamil tak boleh. Teruskan saja. Dan kita katakan kita belajar ni nak apa? Untuk jadi orang pandai yang dapat bawa certificate. Dengan certificate ni kita dapat kerja yang baik. Dengan kerja yang baik ni kita dapat rezeki. Tetap dia punya fokus kepada duit. Okey. Kalau anda dah kahwin, kita katakan untuk apa tu kahwin? Untuk dapat rezeki. Rezeki perkahwinan. Berapa ramai orang punya PhD dan sebagainya tetap miskin. Berapa ramai orang tak tahu menulis, subhanallah kaya raya. Kenapa? Rezeki di tangan Allah, bukan di tangan college, bukan di tangan. Makanya tadi siang saya dengan Muslimah, mereka mengingkari nikmat Allah. Sedangkan mereka tahu. Ayat tadi kita baca. Dia mengingkari nikmat Allah. Dia tahu bahawa nikmat itu daripada Allah. Ya? Tapi dia beralasan. Apa dia? Dia mengatakan yang aku kaya kerana anak aku jadi orang-orang besar. Anak-anak aku gajinya besar-besar. Anta katakan seperti itu. Tak secara langsung anta mengingkari nikmat daripada Allah. Yang beri nikmat itu bukan anak anta. Yang beri nikmat Allah SWT. Berapa ramai orang anak ramai. Tapi anaknya jadi doktor juga. Tapi doktor apa? Doktor yang dia sendiri. Doktor juga. Tapi yang macam itu, ranap rumah tangga. Tapi anak-anaknya ini, anak antarlah, anak antar ini, jadi orang baik, subhanallah. Siapa yang jadikan? Ingat dia, Yahdi Mayasha. Yahdi Luku Mayasha, wa Yahdi Mayasha. Allah memberi rezeki, siapa dia kedaki. Jadi, kita katakan teruskan. Dah kahwin, jangan sekat. Kecuali kalau kata doktor, kau ni tak boleh melahirkan dulu. Sampai kata doktor boleh. Doktor pakar. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada pakarnya jika kamu tidak tahu. Pakarnya dari segi dunia anda. Rasulullah mengatakan antum ma'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Idza kana min umuri dunyakum fa'alaikum. Apabila urusan dunia kamu, kamu uruslah. Jangan tanya kepada Rasulullah. Oh, tanya ke hadis. Oh, kalau dah kahwin boleh tak cari kalau saya hamil begini-begini? Tak ada dalam Quran. Tak ada dalam hadis. Kalau saya hamil nanti anak saya begini-begini, tak ada dalam hadis, tak ada. Kalau nak pastikan, kita cek with doktor. Kalau doktor mengatakan tidak boleh hamil dulu, ya jangan hamil dulu. Atau kata doktor, si laki-laki ini tak boleh melahirkan anak buat sementara. Sebab ada, saya dapat tahu, ada laki-laki yang bekerja kilang kimia. Itu diberitahu tau. Dikasih surat lamaran langsung. Untuk tahun 2, tahun 3 anda bekerja sini, anda tak boleh dapatkan anak. Kalau tidak, anak anda cacat dan sebagainya. Mereka buat kajian. Banyak kilang-kilang seperti itu. Sebab banyak yang ikut kuliah saya ni, dia tanya kepada saya, Ustaz, saya ni pertama kena potong janggut. Sebab kalau pakai topeng tu, takut masuk kimia ni. Kedua, kalau saya dah potong ni semua, kimia tak masuk, tetapi disuruh berjaga-jaga. Tahun pertama, kedua, ketiga tak boleh beranak. Ditakuti kesan kimia yang tersedok ni, boleh membawa kesan kepada antamnya sperma. Dia katanya tidak boleh. Kata anak lebih baik cari kerja yang lain. Yang tak nak seksi diri anta, tak dapat anak sampai 3 tahun. Yang anta nak seksi diri anta, anta sedut kimia. Allah mengatakan, wala tuluku bi'aidikum iladah luka. Kenapa? Apakah rezeki ada kat kilang tu? Kilang tu pun kilang Yahudi, bukan kilang. Kita tinggalkan cari kerja tempat lain. Jadi apa saja yang menyebabkan kita terhalang untuk dapat nikmat, yakni anak ni, kita tinggalkan. Berapa ramai orang habis ribu-ribu, ratus ribu untuk dapat anak. Ya kan? Setahun dia sabar. Dua tahun sabar. Tiga tahun sabar. Empat tahun dah mula tidak sabar. Lima tahun, enam tahun, dah sepuluh tahun lagi tak sabar. Kalau boleh dia habiskan semua duit yang dia cari untuk dapatkan satu orang anak. Dia tak mengandung anak kan? Ini Allah dah beri anak anda nikmat paling besar. Lihat, nikmat paling besar beranak dua. Di dunia, insyaAllah, jadi nikmat. Bagi orang beriman. Di akhirat, jadi kebanggaan? Bukan. Kebanggaan? Rasulullah. Kata Rasulullah, kawinan perempuan yang beranak dan peranak. Artinya, yang pandai juga anak, kemudian banyak anak. Kerana aku berbangga dengan para Nabi. Dengan umatku yang ramai. Jadi, kita membahagiakan Nabi, mengembirakan Nabi dengan membawa anak yang ramai. Kalau disekat-sekat, itu hukumnya haram. Jadi, sepakat ulama' salaf mengatakan, perancang keluarga atau family planning, hukumnya haram. Tidak ada. Jadi, jangan takut ya, nanti mengatakan, saya ni rumah dah kecil, insyaAllah. Besok Allah akan paksa kita mencari rezeki untuk dapat rumah yang besar, Allah kemudahkan. InsyaAllah. Kita kena yakin. Pertama, yakin. Saya bukan nak bangga diri. Anak saya berapa orang? Semua dah tahu. 14 orang. Tanya anak saya, kami tak berhutang. Nak besarkan anak-anak, makan tak berhutang. Yang berhutang kami hanya kenderaan. Kerana memang macam itulah. Siapa nak beli cash begitu mahal. Tapi yang lain, alhamdulillah. Kenapa? Janji Allah kita yakin. Kita yakin dengan janji Allah. Teruskan sahabat. Ustaz, apa perbezaan antara mas kahwin dan mahar? Mas kahwin tu mahar lah. Mahar tu mas kahwin. Mas kahwin bahasa Melayu. Mahar bahasa? Itu saja jawapannya. Tak ada beza. Okey, kita terus ke hadis 198. Kita sambung ke hadis 198. Ataupun kita nak sambung ni. Kewajipan menuntut ilmu. Kita teruskan dengan ni. Dan ditulis kita sampai di hadis 49. Buku surat 491, 198 insyaAllah. Terima kasih kepada ikhwan yang kasih diary ni. Barakallahu fiik. Ya, teruskan sahabat. Kita sampai di buku surat berapa? Siapa ada catat tempoh hari? Tak ada yang ingat ya? 1-1-1-3-0. Satu tiga kosong masih di bawah bab adab menuntut ilmu. Ikhwan-ikhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu ingat kita bermanhaj salaf. Manhaj salaf ni mengatur bukan saja akidah kita supaya mengikut manhaj salaf, bukan mengatur ibadah kita yang mana fiqh kita adalah mengikut manhaj salaf, bukan saja akhlak kita supaya kita berakhlak sebagaimana akhlak-akhlak orang salafi, sahabat tabi'in dan tabi'in. Yang ketiga, cara bertalaki. Bertalaki artinya berguru dengan, berdepan dengan guru. Orang-orang salaf punya akhlak. Dan kita ambil banyak kata-kata ulama' di sini yang menggambarkan bagaimana sifat mereka terhadap guru mereka. Kerana ini manhaj. Kenapa? Guru para sahabat adalah Rasulullah. Betul kan? Rasulullah SAW adalah seorang guru, seorang Nabi dan seorang Rasul. Saya katakan, dia seorang guru kerana disampaikan ilmu. Bukankah dalam hadis, al-ilmu maqala Allah wa qala Rasul, al-ilmu itu apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya, itu ilmu. Jadi yang menyampaikan dikatakan guru. Dikatakan alim atau ulama. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, dia tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mewariskan ilmu. Dan dikatakan al-ulama warasatul anbiya, ulama orang pewaris nabi. Jadi kalau orang yang belajar dengan nabi punya akhlak, punya sikap, punya manhaj, bagaimana kita yang dicontohkan oleh Rasulullah dan dicontohkan oleh sahabat berguru? Makanya banyak ancaman-ancaman kepada pelajar yang biadab, kurang ajar, tak berakhlak kepada gurunya. Saya kata kasar tak pun. Jadi fahami. Dan berapa ramai orang berbelas-belas tahun berguru tetapi ilmunya tak ada. Sehingga ada cerita di sini, Ibn Jum'ah menceritakan, ada seorang berjalan dengan gurunya. Lihat. Tiba-tiba dia nampak anak seorang Nasrani Nasara. Cantik cun. Dia katakan kepada gurunya, bagaimana ya orang ini boleh masuk neraka sedangkan dia cantik? Apa kata gurunya, celaka engkau. Besok kau dapat akibatnya. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Kalau Allah mengatakan Nasrani masuk neraka kekal dalamnya, kenapa anda pertikaikan? Bermakna anda pertikaikan hukum Allah. Faham maksudnya? Orang ni berjalan dengan gurunya. Tiba-tiba dia tengok anak orang Nasrani yang cantik. Anak laki-laki bukan perempuan. Mukanya cantik, kemas. Apa kata kepada gurunya? Ya guruku, bagaimana Allah nak menyiksa orang ni? Sedangkan orang ni cantik seperti ni. Apa kata gurunya? Celaka kau. Kau akan berimba akibatnya. Maksudnya gini, bagi kita tak faham, memang apa ni? Orang cakap melalui macam ni boleh menerima akibat? Kenapa? Dia dah tahu bahawa setiap Yahudi dan Nasrani masuk neraka kekal. Bila dikatakan kenapa dia masuk neraka, berat mana? Pertikaikan Allah. Mempertikaikan Allah, kita dah baca tempoh hari dalam 10 pembatalan keislaman, antara pertikaikan apa dalam Quran Hadis, antara masuk neraka. Apa kata gurunya? Sebab itu guru dia. Aku kan dah ajar kau. Aku dah ajar kau. Orang kafir ni masuk neraka. Jangan dipertikaikan. Pertikaikan kau kafir. Jadi gurunya marah. Kau dah belajar dengan aku, kau melawan. Soalnya macam tu. Lepas berapa tahun? Lepas 10 tahun atau 20 tahun, dia tidur malam, sekali bangun pagi, hafalannya sembilang. Baru dia ingat apa yang dikatakan oleh gurunya. Walaupun dia tak menentang gurunya, tapi apa yang gurunya ajarkan, dia tentang dengan apa? Kata gurunya, kau mesti yakin. Orang yang sudah dikafirkan oleh Allah, kau katakan kafir. Orang yang Allah mengatakan masuk neraka, masuk neraka. Kau jangan pertikaikan. Tiba-tiba depan gurunya mengatakan, bagaimana anak Nasrani yang cantik mulia ini boleh masuk neraka? Seolah-olah Allah dah katakan dia masuk neraka, kau pertikaikan kenapa? Lihat. Ini satu contoh. Jadi mazhab kita, manhaj kita, bertalaki, guru jangan diabaikan. Guru jangan biadab dengan guru. Guru jangan diupat. Dan kita akan lihat berapa fatwa sejumlah ulama'. Kalau saya nak tulis semua syurut fatwa-fatwanya, 4 kali, 5 kali jenis. Buku macam ni tebalnya, tebal macam ni. Tapi cukuplah, bagi orang yang beriman, 2, 3 dah cukup. 1 dah cukup. Okey. Orang-orang yang dilaknat oleh Allah SWT, di antaranya adalah orang jahil. Jahilnya seorang bila meninggalkan ilmu. Apa dalilnya? Lihat di halaman 130. Dalam hadis, yang mana hadis ini, adalah hadis yang hasan sahih diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah. Ala inna ad-dunya mal'una mal'unun ma fiha illa dhikrullah wa ma wala wa 'alimun aw muta'allimun. Ketahuilah bahawa sesungguhnya dunia ini dilaknat. Dan dilaknat apa yang ada padanya. Apa saja di permukaan bumi Allah laknat. Siapa yang tak kena laknat? Kecuali zikrullah. Tapi zikrullah bukan zikir macam sufi. Ramai-ramai bukan. Bukan macam tu. Zikrullah, apabila kita sampai ke peringkat Nabi mengatakan ihsan. Apa ceritanya? Apabila Jibril menyerupai manusia dengan rambutnya yang hitam, yang kemas, dengan pakaiannya yang putih, dia terus jumpa Rasulullah SAW, lutut jumpa lutut. Ini bermakna belajar kalau boleh yang paling dekat, paling berkat. Maka ditanya kepada Rasulullah, apa itu Islam? Rasulullah mengatakan Islam begini, begini, begini. Dia katakan, apa itu iman? Rasulullah, iman begini, begini. Apa itu ihsan? Lihat. Dijawab Rasulullah, al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara wa huwa yarak. Kata Nabi Muhammad SAW, ihsan itu apabila kau beribadah, engkau ingat Allah. Seolah-olah engkau melihat Allah. Walaupun engkau tidak dapat melihat Allah, engkau yakin bahwa Allah sudah melihat engkau, itulah zikrullah. Faham maksud anda? Zikrullah bukan zikrullah seperti sufi. Sufi zikir tapi dihayal ke mana? Tetapi kita nak buat maksiat. Katakan ada orang tinggal jam. Kita nak ambil tak? Kalau kita ambil, kita rasa Allah sedang melihat. Bila anda rasa Allah sedang melihat, itu ihsan. Itu zikrullah. Betul-betul anda ingat Allah. Itu tahap setelah Islam, iman. Setelah iman itu zikrullah. Yang di bawah ihsan. Ulang lagi sekali. Bila ditanya oleh malaikat kepada Rasulullah SAW, apakah ihsan? Kata Rasulullah SAW, ihsan itu engkau beribadah seolah-olah engkau melihat dia. Sekalipun engkau tak melihat dia, engkau kena yakin bahawa dia melihat engkau. Apa caranya? Zikrullah. Engkau nak mencuri, tiba-tiba engkau fikir, Allah melihat. Bagaimana aku nak curi? Itu zikrullah. Malah zikrullah, ingat kepada Allah yang seperti itu lebih mulia daripada segalanya sehingga di tingkat paling atas sekali setelah iman. Jadi, kalau kita tak mau kena laknat, sentiasa zikrullah. Zikrullah supaya menegah diri kita daripada buat maksiat. Bukankah seorang yang dapat menyelamatkan dirinya daripada bala besar, dia nak berzina dengan seorang perempuan? Kan? Orang perempuan ni ingatkan zikrullah. Kau tak takutkan kepada Allah, maka tak jadi berzina. Perempuan tu dah buka semua. Tinggal, kata orang keris masuk ke sarung, dah nak masuk tu. Tapi perempuan tu mengatakan, dengan mengingatkan kepada Allah, maka dia takut dia. Tak jadi. Maka bila terperangkap dalam gua, disebut zikrullah dia tu. Menyelamatkan diri daripada terperangkap. Maka pintu gua, ada 3 orang kan? Maka pintu gua terbuka. Ini namanya zikrullah, Syekh. Tapi orang-orang buat zikrullah, disewanya bangunan naik expo tu RM20,000, RM30,000. Ramai-ramai. Itu bukan zikrullah. Itu musnahkan agama Allah. Bid'ah paling besar. Sekarang jadi zikrullah, ya? Sekarang ni. Sekarang saya buat. Terus. Subhanallah. Dulu. Allahu Akbar. Patutnya dia orang buat majlis ilmu. Orang sufi tak mau kita berilmu. Kalau kita berilmu, kita takut kepada Allah. Orang sufi tak takut kepada Allah. Dihayal-hayal saja. Syok-syok sendiri saja. Makanya kalau anda pandai besok, guru sufi akan ditentang. Makanya dia tak mau. Makanya supaya orang yang tak tahu baca Al-Quran, orang yang tak tahu mengaji, jangan susah, zikrullah saja. Akhirnya orang itu tak ada semangat nak belajar Al-Quran. Orang yang jahil sebodoh-bodohnya tak payah belajar. Engkau zikrullah ikut aku, engkau masuk syurga. Ya Syekh, mudahnya. Jadi dia tak mau kita belajar, tak mau kita zikrullah sebagaimana dikehendaki oleh ayat seperti ini, supaya kita jadi bodoh. Bila jadi bodoh, antara seperti lembu cocok. Macam itu jadinya. Antara mau seperti itu? Kami tidak. Kami tak mau antum jadi bodoh. Kami tak mau antum biarkan diri antum terperangkap dalam kejahilan. Kerana kejahilan itu adalah musuh bagi orang beriman. Betul kan? Yang jadi musuh antum adalah kejahilan antum. Antum terperangkap ke sana ke sini maksiat ini kerana kejahilan. Tapi kalau orang dah ada ilmu, dia tak akan buat. Terutama kalau ilmunya kerana ingat kepada Allah Ta'ala peringkat yang paling tinggi. Jadi di sini, cuba lihat. Ketahuilah bahawa sesungguhnya dunia ini dilaknat. Dan dilaknat apa yang ada padanya. Kecuali zikrullah. Tapi fahamlah, jangan zikrullah seperti orang sufi. Zikrullah orang sufi itu nak jadi bodoh-bodoh langsung. Zikrullah tak payah Quran. Tak payah baca Al-Quran. Adanya tak payah belajar. Zikrullah tak payah belajar. Jadi, cukup zikrullah, zikrullah tak payah belajar, tak payah baca Quran, tak payah duduk majlis seperti ini. Banyak-banyaklah zikrullah masuk syurga. Itu bukan masuk syurga saja, ke neraka saja. Sebab itu buat bid'ah. Kalau bid'atin dolah lah. Okey? Dan apa yang diangkat oleh ilmu? Jadi ilmu mengangkat manusia kan? Apa yang diangkat oleh ilmu? Serta orang yang berilmu atau orang yang mempelajari ilmu. Apa yang diangkat oleh ilmu adalah ibadah. Ibadah kita tidak akan diangkat oleh Allah Ta'ala kalau ibadah kita tidak disertakan oleh ilmu. Entah sembahyang. Sembahyang macam mana pun Allah tak angkat kerana tak ikut ilmu. Wailul lil musallin. Raka wail bagi orang solat. Nabi mengatakan yang pertama dihisab oleh Allah Ta'ala adalah solat. Kalau solat diterima, terima segala amal. Kalau solat tidak diterima, segala amal tidak diterima. Kenapa solat itu tidak diterima? Kerana solat dalam tempat ilmu. Puasa. Berapa banyak orang puasa kata Rasulullah dalam hadis? Lapar dan dahaga. Tetapi tak ada benda. Sebab tak ada ilmu. Berapa orang pergi haji balik? Sebab subhanallah. Kerana tak ada ilmu. Jadi diangkat manusia kerana ilmu. Dan orang yang nak dapatkan ilmu ni Allah angkat. Betul kan? Sebab hadis ini mengatakan orang yang mengajar dan orang pelajari ilmu Allah angkat. Dan sehingga tidak terkena laknat. Sehingga tak kena laknat. Jadi kalau tak mau dilaknat, belajarlah. Dan ilmu yang kita pelajari daripada orang-orang yang katakan ulama yang bermanhaj salaf. Jadi oleh kerana kita belajar dengan orang yang bermanhaj salaf, pakailah akhlak salaf. Bertalaki cara salaf. Tidak ada orang belajar apa menghentam gurunya. Tidak ada orang belajar mengatur gurunya. Tapi orang sekarang belajar mengatur gurunya. Tok guru, besok saya belajar, saya Muslim. Kalau tidak, saya tak nak datang. Seolah-olah macam itulah. Tok guru, besok saya nak belajar fikir. Kalau tidak, saya tak datang. Fikir aja. Besok kita pun berdegil, fikir saja, dia pun tak datang. Itu jangan risau. Allah pilih orang yang terbaik. Makanya saya katakan, saya datang antum panggil selagi antum menghormati ilmu. Dan saya menghormati orang yang menghormati ilmu. Dan orang yang tak mau belajar, itu biar dia pergi jauh-jauh. Jangan kacau kami. Macam mana Abdul Nasir? Biar dia pergi. Jangan risau. Lama-lama, kelas ustaz kosong. Ya Syekh, orang yang paling alim di antaranya, siapa dia? Sufyan bin Uyainah. Gurunya Imam Syafi'i. Apa kata anak muridnya? Tok guru, lihat, ini orang alim, gurunya Imam Syafi'i. Engkau marah-marah ni, aku takut besok orang lari. Apa kata dia? Alangkah bodohnya orang tu. Bila dimarah oleh gurunya, ditinggalkan ilmu. Dia kat bodohnya. Dia kat bodoh. Artinya pergilah orang bodoh dia pergi. Jangan campur dengan orang pandai-pandai ni. Biarlah orang bodoh ni pergi. Jangan duduk dengan orang-orang yang tak suka orang-orang bodoh ni. Betul kan? Kalau orang bodoh tu duduk di sini, dengan antum-antum jadi masalah. Antum akan digoda. Gitu dan gitu lama-lama antum pun jadi macam mereka, tinggalkan ilmu. Biarkan mereka. Dan saya senang kalau orang-orang seperti ini tidak ada dalam kelas anda. Saya bukan melihat kepada ramainya. Saya nak melihat orang mulia. Makanya saya datang ke mana? Sampai ke utara dan sebagainya. Saya mencari orang mulia. Siapa orang mulia? Orang mulia yang ingin menuntut ilmu kerana Allah. Itu orang mulia. Makanya orang kadang-kadang heran. Saya pergi ke Kuala Selangor sana. Berapa jauh? Dulu jalan belum seperti ini. Kita pergi dengan subhanallah. Penatan dan sebagainya. Datang tak ramai. 6 orang, 7 orang. Orang tu pergi. Saya katakan ini orang mulia. Ternyata mereka lah sekarang yang mengembangkan salaf di mana di sana. Mereka yang betul-betul 6-7 orang ni, subhanallah. Kalau ada Faisal, tanya Faisal. Itu Faisal selalu. Mereka betul-betul mengembangkan. Begitu jadi Sungai Besi, kami datang berapa orang? 3 orang, 4 orang. Tapi inilah pengembang salaf yang ada di Sungai Besi. Sehingga berkembang. Kerana orang ni orang mulia. Sebab apa? Dia nak cari ilmu kerana Allah. Dia nak kembangkan kerana Allah. Tetapi bila ramai, itulah saatnya saya kena tangkap. Penuh saya tengok, ramainya. Begitu juga di Masjid Abu Thaqin. Hari pertama, biasa. Hari kedua, makin ramai. Hari ketiga, bila dah ramai, rupanya ramai di antaranya yang datang, siapa? Orang Jabatan Agama. Masa soal jawab, yang pertama soal, saya jawab. Yang kedua, soal saya jawab. Yang ketiga bangun, dia bukan nak soal, nak tangkap. Di mana di Masjid Abu Thaqin. Dan kalau ikutkan, orang-orang situ bangun nak belasah Jabatan Agama, saya kata, jangan, itu bukan manhaj kita. Pemerintah jangan, biar dia jalan tugas dia. Semasa dalam perjalanan saya ditangkap di bawah Jabatan Agama, saya tanya apakah saya sesat tak? Saya tanya berkali-kali. Sebab semasa inspektor polis tu bagi Jabatan Agama ambil statement, saya tanya, apakah saya sesat? Ustaz tak sesat. Apa salah saya? Tak ada tauliah. Dari dulu sampai sekarang kita tak dikatakan sesat tapi tak ada tauliah. Bukan susah nak kasih kita tauliah, tak bahagia juga. Kenapa ni? Hatta di Singapura. 3 kali kita minta dengan cara resmi, pun tak bagi. Bukan sudah sangat, kasih je lah. Tapi bagi anda sekarang, saya tak akan minta tauliah. Sebab tauliah kalau ikut agama Islam, itu satu penghormatan. Bukan diminta penghormatannya. Betul kan? Jadi nak bagi-bagi, tak bagi, saya tak kisah. Sebab kalau kita ikut sejarah, tauliah ini penghormatan diberi. Seperti Umar mengangkat Abu Hurairah, ditauliahkan untuk menjadi gubernur dan mengajar di kawasan Oman. Orang Oman tu jadi pandai semua. Apakah? Dan kali kedua nak disambung dia punya tauliah, Abu Hurairah tidak nak. Kerana pertama dia dah wuzur. Dia takut tak dapat melaksanakan tanggungjawabnya. Itu Abu Hurairah. Bukan diminta tauliah ni, dibagi. Yang minta-minta ni kenapa? Dia nak tunjuk taring. Sebab apa? Dia nak adakan taring katanya, eh? Minta taring. Syekh, jangan main-main taring ni. Orang Islam macam mana boleh bertaring? Ala kulihal, kita bukan merepek, kita katakan, jadikan diri antum orang mulia kerana ilmu. Itu saja. Jadi, kalau tak mau dilaknat, sibukkan diri kita dengan majlis ilmu seperti ini. Dan saya akan sambung tulisannya, tulisan ini, saya akan bawakan hadis yang mana kata Rasulullah, majlis ilmu seperti ini didatangi oleh para malaikat rahmah sehingga malaikat rahmah bertumpuk-tumpuk sampai ke kaki langit. Ini hadis ya. Kenapa malaikat rahmah ingin kebahagiaan, kemuliaan yang diperolehi oleh orang menuntut ilmu? Dan dalam hadis, man salaka tarikan yabdaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkah untuk menuntut ilmu, menuju satu jalan untuk menuntut ilmu, maka dimudahkan jalan ke syurga. Mudahnya masuk syurga dengan menuntut ilmu. Dan banyak lagi kita dah baca dalam buku ini sejumlah hadis-hadis yang memuliakan orang menuntut ilmu. Dan orang tak menuntut ilmu dilaknat oleh Allah SWT. Ini hadisnya. Hadisnya Tirmizi, Ibn Hibban, dan hadisnya hadis Hasan, hadis sahih. Saya baca lagi sekali. Ketahuilah bahawa sesungguhnya dunia ini dilaknat. Dan dilaknat apa yang ada padanya. Kecuali zikrullah. Ingat zikrullah, bukan zikrullah seperti mereka itu. Dan apa yang diangkat oleh ilmu serta orang yang berilmu atau yang mempelajari ilmu. Jadi zikrullah di antaranya majlis ilmu ya. Majlis ilmu seperti ini. Sebab bila kita datang majlis ilmu, kita mengingati Allah. Mempelajari ilmu, bagaimana kita nak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 6. Setiap pelajar memerlukan sikap tawaduk. Apa itu tawaduk? Rendah diri. Kerananya ilmu mudah diperolehi. Tawaduk kepada Allah dan tawaduk kepada gurunya. Kita telah diperintahkan agar sentiasa bertawaduk. Itulah yang paling diutamakan. Di halaman 131. Tidak boleh menimba ilmu kecuali dari orang yang benar-benar ahli ilmu. Sehingga Allah mengatakan fasalu ahli zikir in kuntum la ta'lamu. Ahli zikir ini pakarnya, ahli ilmu. Orang yang jelas pengamalan agamanya dan pengetahuannya, dikenali pribadinya dan kehebatannya. Jadi di antara guru yang sikap-sikapnya, sifat-sifatnya jelas pengalamannya. Makanya ya, dalam kalangan sahabat mereka mencari orang yang tua-tua untuk jadikan guru kerana pengalamannya. Sebab ada satu ilmu yang tidak didapati dalam sekolah, dalam pengalaman. Ya. Kemudian pengetahuannya. Kita tanya siapa syekhnya. Ini tak pernah belajar dengan mengikuti syekh. Kemudian mengaku jadi alim. Alim di antara kawan-kawannya, digoda kawan-kawannya, itu lama-lama jadi syekhnya. Yang gurunya punya syekh, sudah disebut ini syekhnya, tidak dipatuhi. Jadi guru yang kedua, si bodoh, jadi kawan dia, itu jadi syekhnya. Ikut cakap kawannya. Kawannya lama-lama jadi syekh dia. Kamalang orang ni. Kan banyak sekarang macam tu. Kawan dia yang setaraf dengan dia, malah lebih bodoh daripada dia. Boleh jadi guru dia, ikut kawan dia, lama-lama tinggalkan Ustaz Rasul. Tinggalkanlah dia. Siapa syekhnya? Ah, tu si bodoh tu. Allahu Akbar. Jangan marah ya. Kita kena tegas dalam hal ni. Itu hak saya. Berilah hak saya. Allah beri saya hak ni. Untuk bercakap ni. Jadi di sini. Telah berkata Ibn Sirin, Malik dan para salaf. Ilmu itu adalah agama. Itu yang saya katakan tadi. Ni tadi sahabat kita tegur perkataan Ibn Sirin. Kerana saya tak ingat. Di antaranya kalau disambung tulis Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i pun mengatakan seperti itu. Jadi Imam Al-Auza'i, Ibn Sirin, Imam Malik dan para salaf, apa kata para salaf? Ilmu itu adalah agama. Maka hendaklah kamu lihat dari siapa kamu mengambil agama kamu. Ambil daripada guru kamu, jangan ambil daripada kawan kamu yang bodoh ni. Ambil ilmu itu daripada guru kamu. Kamu dah tengok guru kamu siapa? Di mana dia belajar? Apa kelulusannya? Itu guru kamu. Kawan kamu yang tak pernah belajar, tak pernah tahu bahasa Arab sekalipun, itu kok jadi guru, jadi syekh dia. Malang orang ni. Malang sangat. Ya, sudah sampai masanya saya bercakap begini. Kalau guru dulu kata sahabat, Ustaz jaga, jangan cakap macam ni. Sekarang, siapa saya nak jaga? Orang jahil saya nak jaga? Saya kena bercakap saya. Betul kan? Ulang lagi sekali, jangan jadi orang bodoh tu guru anda. Ilmu itu diambil daripada guru. Sebab agama kita adalah ilmu kita. Ilmu kita adalah agama kita. Kalau kita ambil ilmu daripada si bodoh tadi, agama anda macam dia lah. Sama 2x5=10. Maka dia kata Assalam, Al-Mar'u ala dini khalili. Seorang itu mengikut siapa jadi kawannya. Kalau kawannya jadi orang bodoh, nak jadi bodoh, tak mau belajar, digoda hantar supaya jadi seperti dia, jangan belajar. Oh, itu syekh hantar. Lihat, hantar dapat ilmu daripadanya. Ilmu apa? Ilmu bodoh lah, ilmu tak mau belajar. Nanti Ustaz Murad begini, Ustaz Rasul begini, Ustaz Zahir begini, Ustaz ni begini. Lama-lama Ustaz mana yang nak? Makanya benar kata Allah, kalau malaikat seluruhnya diturunkan, orang mati dihidupkan, segala hujah diberi depannya, dia tak akan beriman. Artinya tak akan terima. Jadi jangan jangan gauli orang seperti ini. Faham? Jangan gauli. Tinggalkan saja. Yang ketujuh, hendaklah melihat guru dengan rasa hormat dan meyakini kehebatan ilmunya, kerana ia akan mendekatkan kita kepadanya dan memberi tumpuan pada apa yang didengarnya. Tuan-tuan, daripada mana saya ambil tulisan ini, bukan saya tulis, tapi saya terjemahkan, saya nukil, nanti saya beritahu apa nama bukunya. Lihat. Lihat, kita baca dulu. Yang kedelapan, ambillah contoh dari mereka yang terdahulu, yakni salaf. Kalau yang dikatakan yang terdahulu, salaf. Ambillah contoh dari salaf. Ataupun ulama-ulama salaf. Yang apabila menemui gurunya, ia bersedekah, kemudian mendoakan dengannya. Yakni bersedekah kepada gurunya apa yang mampu. Walaupun gurunya kaya, lihat sikap-sikap mereka. Walaupun gurunya kaya, mereka beri sedekah. Saya baca sebab saya nak tulis semula ni. Kenapa? Mudah-mudahan apa yang digunakan oleh gurunya untuk berdakwah, terpakai duit dia. Terpakai duit dia. Dan saya katakan bahawa dakwah sekarang mahal. Saya kena tangkap berapa puluh ribu. Dan saya dapat surat ni, bukan saya minta sedekah. Kena bayar lebih kurang duit Malaysia 30 ribu lebih. Kalau tak, masuk penjara semula. Ya, orang yang beri ni mula-mula kata ikhlas. Tetapi bila tak sedang tinggalkan kita, diminta semula. Buruk siku kata orang Melayu. Sedangkan masa saya kena tangkap, saya buat duit. Ustaz tak bayar, Ustaz tak bayar. Maka dibayar. Tapi sekarang, kan membebankan. Sedangkan dulu, tak ada masalah. Jadi, apakah sikap manhaj salaf? Sikap manhaj salaf, apabila, ya, ambillah contoh dari mereka yang terdahulu, yang apabila menemui gurunya, ia bersedekah. Kemudian berdoa dengan doa. Bersedekah kepada gurunya kerana kita katakan bahawa dakwah sekarang mahal, kita kena banyak membantu. Paling-paling kita hadiahkan kepada para pelajar yang miskin ni buku. Ini pun jadi satu isu. Takkan semua pelajar miskin? Ya. Pertama, miskin ilmu. Kadang-kadang ada duit. Nak beli buku susah. Dengan kita kasih buku. Mudah-mudahan dia baca, dia dapat petunjuk, betul kan? Dia miskin ilmu. Duit dia ada, tapi duitnya dia lokek. Kita jangan lokek lah kepada dia. Apa salahnya? Dia bertingkat, Ustaz, semua pelajar miskin ke? Kata anak, jadi katakan pelajar tu miskin lah. Miskin apa? Miskin ilmu. Tak terima sebaru. Okey. Apakah doa yang diajarkan oleh ulama salaf untuk guru? Kalau dia hafal lah. Allahumma stur aiba muallimi anni wa la tadhhab barakata ilmuhu minni. Ya Allah, tutuplah keaiban guruku dariku. Disuruh tutup keaibannya. Ini dicari aib guru. Nanti Ustaz Murad begitu begini. Ustaz Zahir begitu begini. Ustaz Yusuf begitu begini. Ustaz Jumat begitu begini. Ya Syekh, orang seperti ini celaka. Dia mencelakakan dirinya kan, mencelakakan orang lain. Kalau orang antara dah katakan begitu, orang tak mau belajar, orang tu jadi bodoh. Bodoh seperti antara lah. Tak boleh. Malah disuruh berdoa, ya Allah, tutuplah kebaikan, keaiban guruku dariku. Janganlah engkau hilangkan keberkatan ilmunya dariku. Keberkatan ilmu adalah apabila menghormati guru, kerana perintah Allah dan Rasulnya. Hilangnya keberkatan apabila kurang ajar biadab kepada gurunya. Bahasa ini boleh saya gunakan? Boleh. InsyaAllah. Nombor 9. Sewajarnya seorang pelajar memberi sepenuh tumpuan kepada pelajaran. Bukan kepada ustaz ni buat apa ya? Ustaz tu kenapa macam ni ya? Allahu Akbar. Menyibuk diri dalam semua waktunya, siang dan malam. Dengan apa? Dengan ilmu yang diberi oleh gurunya. Semasa mukim ataupun dalam pelayaran. Malah dalam semua waktunya. Tidak dibiarkan berlaku kecuali kerana keperluan seperti untuk makan, minum atau keadaan terdesak untuk meninggalkan majlis. Jadi di syurkan supaya jangan meninggalkan majlis ilmu. Kenapa? Sebagaimana kita ambil sebuah syair daripada ulama salaf, sebuah syair mengatakan, "Man la yushafih 'aliman bi usulihi yaqinuhu fil mushkilati dhanunu." Barang siapa tidak belajar langsung dasar-dasar ilmu dari seorang ulama, dari seorang guru, dasar-dasarnya, maka kesimpulan-kesimpulan yang diyakini dalam banyak masalah yang sulit sebenarnya hanya dugaan-dugaan belaka. Katakan orang beli buku, dah baca. Ada istilah-istilah dia tak faham. Macam mana nak faham? Atau nak paksa dia hantar betul faham? Atau kena ada guru? Baru guru hantar katakan. Ya? Kalau guru hantar dah katakan, makanya masalah hantar dah hilang. Kalau tidak, hantar beli buku. 2, 3, 4, 5. Lama-lama banyak masalah tak faham. Hantar beli buku, hantar buang begitu saja. Kerana tak faham apa isinya. Tetapi kalau didatangkan kepada gurunya, gurunya akan menyesalkan masalah hantar. InsyaAllah. Maka itu wajibnya berguru. 10. Mengikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala untuk meningkatkan ataupun meninggalkan ilmunya agar mendapat pertolongan dari Allah. Jadi pertolongan Allah adalah diberikan kepada orang yang menuntut ilmu. Makanya syaitan takut kepada orang menuntut ilmu. Pertolongan Allah bila syaitan tak dapat goda dia. Syaitan ada dua. Satu jenis jin dan satu jenis manusia. Yang paling bahaya antara syaitan jenis manusia yang mengganggu orang menuntut ilmu. Itu paling bahaya sekali. Ya. Dan dalilnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini umum. Sesungguhnya setiap amal disertakan dengan niat. Dan setiap orang mendapat apa yang diniatkan. Jangan belajar untuk cari kawan. Kawan belajar, belajar. Kawan tak belajar, tak belajar. Kawan hilang, dia hilang. Kawan datang, dia datang semula. Ini belajar bukan kerana ilmu, tapi belajar kerana cari kawan. Ya. Ilmu kerana mencari kawan. Jangan share. Kawan banyak. Kita lihat sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibn Majah dalam sunannya, Hakim dalam Mustadrak, dan Hakim berkata hadis ini sanadnya sahih, bermakna hadis sahih. Apakah bunyi hadisnya? Man ja'ala al-humumu hamman wahidan hamma akhiratih kafahu Allahu hamma dunya. Barang siapa menjadikan keinginannya, niatnya satu keinginan sahaja, yakni keinginan akhirat, maka Allah akan mencukupi keinginan dunianya. Artinya kita belajar ni kerana Allah. Kerana mencari keridaan Allah. Allah akan ridai kita. Ada orang belajar tengok ada sisa-sisa waktu. Masa banyak overtime tak belajar. Harga overtime tu lebih besar daripada harga ilmu yang Allah beri. Subhanallah. Ya kan? Kadang-kadang tengok mood. Hari ni tak ada mood lah. Jadi gurunya tu mood dia. Ada mood dia belajar, tak ada mood dia tak belajar. Siapa yang mimpin dia? Mood dia. Ya. Ada orang banyak seperti ini. Oh, hari ni mendung. Alah, tak ada mood nak pergi. Lihat. Jangan berguru dengan mood kita. Ini ada istilah orang-orang salaf. Jangan berguru dengan mood. Apa arti mood ya? Dalam bahasa Melayu apa? Hadis ni kita ambil faman kana fatratahu ila sunnatin faqad ihtada, faman kana fatratahu ila bid'atin faqad dhalla. Faqad dhalla. Fatra di sini mood antaranya. Mood apa ya? Hobi lain. Mood lain. Tapi dua-dua boleh dipakai. Hobinya atau moodnya. Kadang-kadang orang ya, sembahyang di belakang kita, kita terus Allahu Akbar, kat belakang tak ada mood dah. Kenapa tak ada mood? Tak dengar pacu sali. Katakan ana dilantik jadi imam kat masjid. Ustaz jadi imam. Dipaksa juga kita pun ni. Pertama sekali kita paksa dia rapat. Rapat dulu, tak rapat kita tak akan takbir. Selepas rapat kita bacakan istau li solat dan sebagainya. Mengadap saja terus Allahu Akbar. Orang-orang di belakang ahli bid'ah tak ada mood. Itu namanya fatrah. Itu arti mood. Boleh faham ni? Tapi bagi orang-orang yang sudah kembali kepada sunnah, tengok imam kat depan dia, sebelum takbir dia baca, Kul a'udzu binas. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Baca selawat entah apa lagi, baru Allahu Akbar. Kita menjadi tak ada mood jadinya. Sebab apa? Itu namanya fatrah. Begitu juga dalam belajar. Kalau anta tak ada mood, bermakna apa dia? Kalau fatrah anta adalah fatrah orang yang sunnah, pemangkana fatrah tahu ila sunnatin, menuntut ilmu itu sunnah. Menuntut ilmu itu wajib. Kalau dah hilang fatrah anta kepada itu, mood anta kepada itu, anta fakat dhallah. Ditakuti anta jadi orang-orang yang sudah sesat. Allahu Akbar. Banyak ujah-ujaya untuk mempertahankan ilmu. Jadi sahabat, saya baca lagi sekali, barang siapa menjadikan keinginannya atau fatranya atau yang paling muhim, paling penting, yakni niatnya, satu keinginan sahaja, yakni keinginan mendekatkan diri kepada Allah, keinginan akhirat, ya, keinginan akhirat, maka Allah akan mencukupkan keinginannya di dunia. Wallahu a'lam. Dan diharap kita berhenti di sini dan kita sambung di kuliah akan datang. Kalau ada soalan, teruskan dengan soalan kerana masa kita tinggal sedikit sangat. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberi rahmat kepada Ustaz. Saya mau bertanya. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallah. Saya ingin bertanya. Saya ada application di iPhone, iaitu Hisnul Muslim. Di dalamnya terkandung doa-doa seharian. Adakah Ustaz tahu akan... adakah aplikasi ini mengandungi hadis-hadis yang sahih? Terima kasih Ustaz. Ambil apa yang saya sampaikan tadi. Ilmu itu adalah agama. Ilmu itu adalah agama. Ya. Ini maksud yang daripada madrasah. Ya. Ala kulli hal, sebelum saya baca apa yang depan saya ini, saya dah sampaikan tadi, Ibn Sirin, Imam Malik, Imam Auza'i dan sejumlah salaf mengatakan ilmu itu adalah agama. Maka tengok daripada siapa kamu ambil ilmu. Bermakna kita ambil dengan orang yang kenal. Ini saya tak kenal apa dalam siapa yang cipta ni dalam dalam handset ni, doa harian dan sebagainya. Kita jangan ambil dulu sebab kita tak kenal siapa yang menulis. Racun-racun yang boleh merosakkan akidah kita, membunuh akidah kita, banyak dalam benda-benda macam ini, dalam media-media kita tak tahu. Jadi anak tidak tahu daripada mana ni. Tapi alangkah baiknya kita nak beli buku. Saya tanya kepada guru dulu, kami bahasa belajar, tanya, "Syekh, saya beli buku ni bagus tak?" Nanti dia tengok, "Ah, bagus, beli, baca." Alangkah baiknya seperti itu. Kita beli buku, kita datang ke Syekh, "Syekh, boleh tak baca buku ni?" "Oh, ini Ikhwanul Muslimin, jangan baca." Kita tak tanya banyak. Cakap Ikhwanul Muslimin jangan baca, kita tanya, "Kenapa Ikhwanul Muslimin tak boleh?" "Tak, kita tak mahu beragiu." "Oh, rupanya Ikhwanul Muslimin tak boleh." Satu masa, kalau kita tak faham, kita tanya, "Ya Syekh, kenapa kau katakan Ikhwanul Muslimin tak boleh?" Nanti jelaskan. Nanti dia katakan, "Beli buku ni, buku ni." Kan cantik. Jangan nanti, "Kenapa Ikhwanul Muslimin tak boleh?" Ah, di belakang buat pakat-pakat, belanja kawan satu table besar-besar, bincang. "Ustaz Rasul mengatakan Ikhwanul Muslimin tak boleh." Dia tanya kepada anak, jangan anda bincang dengan orang-orang bodoh. Itu bukan guru anda. Kalau katakan guru, itu bukan gurunya. Siapa syekh guru-guru yang anda jadikan teman di situ? Subhanallah. Tanya betul-betul. Itu kaedah kami. Makanya anda katakan, kita ahli sunnah wal jamaah ada manhaj dalam bertalaki. Ada manhaj dalam. Makanya sejumlah Imam Syafi'i mengatakan, ini guruku, disebut. Sebut-sebut sampai beratus guru. Itu talaki. Kalau tidak, kenapa disebut nama gurunya? Sebab dia dah berjumpa dengan guru itu. Disebut dan dihormati. Dan dia tidak pernah sebut keburukan gurunya. Walaupun gurunya ada keburukan sebab bukan malaikat, dia tidak akan sebut. Kalau dia nak jumpa, antara dia berdua, "Tok guru, anda salah cakap. Ini anda cakap begini." "Ya, kalau betul salah akan dibetulkan. Kalau anda salah faham, akan dibetulkan juga." Kadang-kadang kita salah faham. Kita tak faham. Ya, banyak hadis-hadis yang kita tak faham. Ya kan? Seperti tengok Mu'tazilah pakai. Kata Rasulullah, "Tidak akan berlaku kiamat kecuali orang Yaman tengok Mekah. Orang Mekah tengok Yaman." Katanya, manalah orang Mekah boleh tengok Yaman? Orang Yaman boleh tengok Mekah. Ya, Rasulullah bercakap, tak dipahami oleh orang zamannya, tapi orang kemudian-kemudian akan faham. Sekarang, orang Singapura bukan saja tengok orang Mekah. Kalau nak tengok orang Mekah, tengok kat TV. Malam ni, cara live kan, orang-orang sedang sembahyang. Ada TV di Malaysia, ditunjukkan. Contohnya sekarang, orang Yaman memang boleh tengok Mekah. Orang Mekah boleh tengok Yaman. Duduk kat Yaman, tengok TV, orang sedang sembahyang. Terutama sembahyang terawih nanti. Ini satu istilah yang kita tak faham. Tapi kita kena beriman saja. Begitu juga banyak istilah-istilah sebagaimana dijelaskan oleh ulama salaf tadi, banyak istilah yang kita pelajari dalam Al-Quran hadis kita tak faham. Siapa memahami guru? Kalau tidak, anda akan bosan, anda tinggalkan kitab ni kerana anda tak faham. Anda beli sia-sia. Ya? Jadi, saya minta kalau apa saja yang datang kepada kita daripada media-media ni, kita pastikan daripada mana. Takut Yahudi, ya? Sebab bila, kadang-kadang menggunakan SMS dan sebagainya, dia cari duit. Sekali anda buka, dia dapat berapa sen? Kan? Ada laman web, kita masuk di TV, di mana di handset ni kena bayar, betul kan? Berapa kena bayar? Kadang-kadang sampai 50 sen saja. Kita setiap hari kita tengok 50 sen satu bulan berapa? Tiba-tiba akhirnya rupanya si Acong tu suruh orang Melayu bagaimana dapat duit. Akhirnya dia fikirkan duit, dia ambil lah buku-buku yang agak-agak boleh terpesona kita. Jadi jangan. Lebih baik anda bertalaki seperti ini, duduk dalam majlis guru, lebih baik daripada mengambil sembarangan. Anda bukan larang, tetapi kita tak tahu. Jadi kalau ditanya, apakah dalam handset ni betul tak betul, wallahualam. Lebih baik kita tinggalkan dulu. Okey, ambil soalan lagi satu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika dia seorang pendakwah tetapi sangat ego? Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Sesungguhnya Allah benci kepada orang yang takbur. Yani orang yang ego. Mutakabbirin. Allah benci. Orang sombong, Allah benci. Dan di antara syirik asghar yang kita sudah pelajari, antara syirik asghar kita pelajari sombong. Boleh membawa syirik asghar. Sebab sombong pakaian Allah. Kalau anda sudah sombong, anda sudah menelanjangi Allah SWT sebagaimana dalam hadis. Jadi tidak boleh. Ada orang mengatakan, bila saya tegas macam ini, sombongnya Ustaz. Saya tidak sombong. Saya sudah menghabiskan masa, alhamdulillah. Semoga diridai oleh Allah SWT. Dan supaya semoga nikmat yang antum dapat ni daripada guru-guru kita semua ni diridai oleh Allah SWT. Jangan kita anggap bahawa guru kita tegas dia sombong. Sebab ada orang mengatakan Ustaz sombong. Maka saya tak belajar dengan Ustaz. Mana sombong? Tengok Ustaz main hukum. Saya bukan main hukum. Saya buat hujah. Oleh kerana tak kena selalu ke kepala dia, duduk dalam majlis sana, selalu kena. Selalu kena. Malah duduk depan-depan dulu. Saya bawa ke hujung, Syekh. Anta kena tinggalkan ni, tinggalkan ni. Dia rupanya dia cantik. Oh, malam tu Ustaz ingatkan aku. Bila dah sejumlah peringatan, dia tak boleh buat juga. Lama-lama dia buat hal. Dia katakan Ustaz sombong. Apakah teguran kita kepada anak murid sombong? Tidak. Teguran kita kepada anak murid mana sayang. Kalau tidak, peduli apa kau? Tapi dia anggap saya sombong sebab saya selalu menegur dia. Akhirnya dia marah-marah, subhanallah. Sejumlah jamaah, sahabat di depan ni dibawanya keluar. Saya tidak tanggung tu, dia tanggunglah besok. Semoga Allah memberi mereka semua hidayah. Semoga Allah memberi mereka semua hidayah. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beli alamat kelas Ustaz di Sungai Besi? Kami di Sungai Besi sementara. Sebenarnya gini. Kalau kita kasih alamat tempat-tempat kita, bermakna kita suruh Jabatan Agama datang serbu tangkap. Betul kan? Kami tidak pernah beri alamat, tetapi kami bergantung kepada ikhwan-ikhwan kita yang di situ SMS. Katakan malam ni ada kuliah, petang mereka SMS. Jadi orang yang betul-betul nak menuntut ilmu, dia akan tinggalkan kerja dia akan datang. Tapi agak-agak orang ilmu ni tak penting bagi dia, duit yang masuk poket cukup bulan tu penting, maka ditinggalkan ilmu. Jadi kita katakan kepada sahabat-sahabat ni, minta maaf, hatta yang sekarang sudah dikedepankan oleh UMNO Ustaz Fathul Bari, pun juga kalau dielankan di mana dia mengajar, Jabatan Agama pun tangkap. Saya pun kena tangkap dengan dia tempat yang sama. Kesnya sampai sekarang belum selesai. Ya, saya kena tangkap di Negeri Sembilan dengan Ustaz Fathul Bari. Walaupun dia orang UMNO, dia orang yang dikatakan tempohari dalam persidangan Agung UMNO, diberi pembentangan, subhanallah. Tapi tetap Jabatan Agama pun dia apa. Sebab di Malaysia ada birokrasi. Biro dia lain. Menteri Agama pun tak boleh tangkap orang buat maksiat. Yang boleh tangkap orang maksiat siapa dia? Jabatan Agama. Apa dia? Pencegah maksiat. Menteri Agama tengok orang katakan kena rogol pun tak boleh apa dia. Sebab bukan tugas dia, bukan dia punya. Bukan biro dia. Subhanallah. Jadi kami tak beritahu, bukan kami takut, tetapi tak mau bermasalah. Sekali penangkapan ribu habis. Takkan duit kita nak bagi dia saja. Jadi kita elakkan. Ya kan? Dan kami tidak sesat, selagi kami tidak sesat, kami terus menyampaikan ilmu. Tak ada tauliah, kalau ikut Islam, satu penghormatan, bukan diminta. Ya kan? Tapi kalau kerana tauliah, kita tak boleh berdakwah, bila kita tak berdakwah. Kata malam ilmu, mal'un. Menyembunyikan ilmu itu dilaknat. Dan tidak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Tidak menyampaikan ilmu bermakna kita meninggalkan tugas Nabi dan tugas Rasul. Amar ma'ruf nahi yang kita bincang ni. Takkan kita nak kena laknat? Kita tak mau kena laknat. Yang tak kena laknat, al-alimu wal-muta'alim. Yang Allah tidak laknat, orang yang mengajar dan belajar. Saya tak mau kena laknat, maka saya sampaikan. Dan la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Saya tak menyampaikan ilmu maksiat saya. Maksiat kepada Allah. Maka saya, risikonya tinggi, tak jadi masalah. Selagi kita bersatu, sama-sama kita tanggungjawab, tak ada masalah. Tak ada masalah. Katakan tak terbayar, saya masuk penjara, bagi saya tak ada masalah. Kalau saya masuk penjara, saya direhatkan. Betul kan? Rehatlah dulu. Tapi janganlah sampai macam tu sebab tak ada berganti. Belum ada. Bukan tak ada, belum ada. Ya, insyaAllah. Jadi sama-samalah kita fikirkan. Okey, ambil lagi satu soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Allah menentukan. Berdoalah. InsyaAllah. Allah menentukan. Saya berdoa supaya ramailah penggantinya. Bukan seorang, bukan dua. Mudah-mudahan yang sedang belajar di Timur Tengah ni, ataupun di negeri Islam, atau universiti Islam, balik menjadi pengganti kita. Dan ini adalah tanda kiamat. Min asyrati sa'ah qubidal ilm. Di antara tanda-tanda kiamat sudah hampir, ilmu akan ditarik. Bagaimana di ilmu ditarik, dimatikan, dan dikurangkan ulama. Ini ujian bagi orang akhir zaman. Jadi untuk selamat, satu saja. Beriman kepada Allah dan tingkatkan ilmu. Beriman dengan Allah, tingkatkan ilmu. Beriman saja, iman itu boleh bertambah dan boleh berkurang. Bertambahnya iman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya yang benar-benar takut kepada Allah adalah ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman. Tetapi orang yang diberi ilmu, darjatnya tinggi. Kerana syaitan takut kepada orang yang berilmu. Syaitan takut kepada orang berilmu. Hatta orang yang dikatakan syaitan jenis manusia. Makanya ada orang-orang di sini tak boleh digoda kerana dia ada ilmu. Yang jahil ikut dia. Jadi syaitan jenis jin dan manusia suka kepada orang bodoh ni. Jadi jangan jadikan diri kita bodoh kerana Allah laknat. Dan jangan jadikan diri kita bodoh kerana Allah tidak akan tingkatkan darjat kita. Dan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ibn Kathir mengatakan darjat ini bukan di dunia tapi di Allah akan buka pintu syurga, dikatakan kepada orang yang berilmu dan beramal dan orang yang beriman, masuklah mana-mana pintu engkau suka. Pintu-pintu syurga itu. Dan ulama mengatakan kita dapat semua darjat, daripada yang bawah sampai atas Allah bagi darjat ini semua. Bagi orang yang diberi ilmu. Makanya kita rebut ilmu ni supaya Allah tinggikan darjat kita. Saya rasa sampai di situ. Di sini ada satu buku. Siapa nak infak? Ya? Siapa nak infak? Kita akan infakkan kepada satu ustaz. Ya? Saya tak sebutlah namanya. Walaupun sahabat kita tu di ujung tahu. Dia berurusan dengan Nana dalam buku ni. Kalau ikutkan harganya saya nak jual $2. Apa salahnya kita $5 supaya $3 ni kita dapat membantu keselesaan dia berdakwah. Kita bantu dia berdakwah insyaAllah. Jadi siapa yang perlukan dapatkan di depan. Ataupun kalau yang perlukan ambil dari sini, kemudian urusannya dengan saudara Nahrawi. Ya, Allah SWT. Saya rasa sampai di situ. Kedua, pengumuman. Saya dapati untuk hadir ke majlis kita masih ada tempat kosong. Jangan terlambat. Hadir dalam daurah ilmiah, masih ada tempat-tempat kosong. Dan kalau boleh, kita masih ada tempat kosong, eh? Ya, masih banyak. Dan kalau boleh, kita cepat-cepat supaya kita senang kira dan urusan dapatkan tiket ini. Dan tiket ini tidak semestinya kamu hadir. Yang kami harapkan adalah infak atau sedekah. Kami target begitu besar. Tetapi kalau tiket yang 1,000 ni, malah saya tambah berapa ratus lagi tiket ni. Saya mula sangka tak cukup. Tapi nampaknya belum bergerak sangat. Jadi kalau ingin menjayakan satu daurah yang mana infaknya akan diberikan kepada satu madrasah di Melbourne, Madrasah Muhajirin, rebutlah ni. Sebab manusia mati tinggalkan tiga. Pertama, amal jariah. Kita akan tinggalkan amal jariah. Kedua, ilmu yang faat. Dengan sekolah ni, kita akan meninggalkan ilmu yang faat. Yang ketiga, anak yang soleh. Bagaimana nak jadikan anak-anak soleh, kita tak menjadikan madrasah. Ya, jadi bantulah kami kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana Rasul Dahri ataupun kerana Yusuf, bukan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau boleh, apa salahnya kita bawa sedikit ke rumah, kita tarbiyah keluarga kita. Ya, ada satu teori dari Muslimah buat dengan saya, kalau satu orang tu anaknya ada 5 dah bekerja, kita kasih satu, minta daripadanya $10 dapatlah satu tiket, dan dihadiahkan buku dan dapat pahala sedekah. Wallahu alam, mudah-mudahan apa yang kita katakan ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita usahakan juga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku lu kauli hada, astaghfirullah li wa lakum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.